السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. الحمد لله. Pertama utama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, walaupun malam ini merupakan malam terakhir. InsyaAllah nampak kita punya kesungguhan untuk beristiqamah hadir dalam majlis ilmu. Jadi ini insyaAllah pertama sekali kita katakan adalah merupakan taufik dan hidayah Allah yang Allah SWT berikan kepada kita. Maka perlulah kita bersyukur, kerana dengan kesyukuran akan menambah nikmat itu lagi. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dengan kita bersyukur insyaAllah menambahkan atau sebab penambahan nikmat. Kita sampai kepada pelajaran kita yang hadis ke 609. Betul? 605. 610. Sahal. Hadis sahal. Hadis sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام في حديث 610 وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله على آله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه مَا لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُ الْفِطْرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Kita pindah pada hadis selepasnya. وَقَالَ وَلِلْتِرْمِذِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia sentiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Muka surat 118. Manusia sentiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Begitu juga hadis yang selepasnya dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Taala berfirman, hamba-hamba-Ku yang paling Aku cintai ialah mereka yang paling menyegerakan berbuka. Alhamdulillah, kita dapati bahawa dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa ibadah puasa adalah ibadah mahdhah, ibadah yang seluruhannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Begitulah juga bahawa ibadah ini tidak kita ketahui kebaikannya, kelebihannya, melainkan daripada apa yang Allah SWT khabarkan kepada kita. Maknanya, kita tak tahu bahawa puasa ini baik untuk kita, melainkan apabila Allah khabarkan kepada kita. Kita tak tahu bahawa solat ini dekatkan diri kita kepada Allah, melainkan setelah Allah SWT beritahu kita bahawa solatnya yang ialah cara untuk mendekatan kepadanya. Jadi sebab itu kita katakan bahawa hidayah Allah Subhanahu Wa Taala daripada Islam yang telah kita perolehi ini adalah merupakan satu nikmat yang sangat besar. Di mana kalau kita dapati bahawa nikmat ini sangat besar sehingga kita katakan kalau tanpanya, tanpalah kita mengetahui apa yang telah dituntut kepada kita, apa yang boleh membawa kepada kebaikan kita di dunia ini maupun di akhirat. Sebab itu kita katakan bahawa suatu sahabat, kita lihat sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka selalu mengingatkan diri mereka, laula hadanallahu lama sallaina wala zakaina wala sumna. Kalaulah Allah tak beri hidayah kepada kita, tidak kita salat, tidak kita berzakat, tidak kita berpuasa. Kerana tak ada orang tahu kelebihan puasa, kelebihan zakat, kelebihan solat. Dan tak ada orang tahu bahawa ini mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala melainkan apabila dia telah dapat hidayah. Sebab itu tidak boleh kita dapat mengetahui sesuatu melainkan melalui jalan wahyu. Perkara ini tak dapat kita tahu melainkan dengan melalui jalan wahyu. Sebab itu tak boleh kita katakan orang yang paling baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang yang paling baik ialah orang yang paling berkorban dalam dia berpuasa. Paling lama dia berpuasa. Paling teruk lapar kelaparan dia. Paling paling haus di dalam keadaan di dalam puasanya itu. Tidak. Tidak boleh datangkan hujah seperti itu. Kerana hujah seperti itu tak kena di sini. Kenapa? Kerana dalam dalil ini menunjukkan bahawa tidak seperti dalam timbangan manusia. Kerana timbangan Allah ialah yang paling baik di antara hamba-hambanya ini ialah yang paling cepat mereka berbuka. Ha, bukan paling lama. Kadang-kadang kita tak apa. Saya lambat sikit berbuka puasa kerana dapat menahan kelaparan lebih lama daripada beliau. Jadi kita lebih baik insyaAllah. Puasa kita lebih baik, lebih bermutu, lebih tahan, lebih lasak. Kita tidak demikian. Maka dengan itu kita katakan dari dasarnya ini juga jalan kemasukan syaitan untuk menipu dayakan manusia. Ha. Di mana dia lihat kepada amalan. Sebahagian mereka pula menambahkan lagi. The wisal, dia lakukan wisal. Nanti kita akan pergi padanya. Maknanya wisal ni dia teruskan puasa. Besok hari, besok puasa dia sekali. Dia buka satu, dia sahur sekali untuk dua hari berpuasa. Kita kata ini juga adalah perkara yang dilarang. Akan kita masuk insyaAllah pada bab ni. Biografi perawi. Ada tak orang buat demikian? Ada. Ada. Bukan sehari dua. Bahkan tiga hari, empat hari pun ada. Sahal bin Sa'ad, beliau adalah Abu Al-Abbas Sahal bin Sa'ad bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji. Dikisahkan semula namanya adalah Hazan. Al-Huzan. Bukan Al-Hazan atau Huzan. Lalu Rasulullah SAW memberikan namanya Sahal. Kerana nama yang kurang baik maknanya tidaklah digalakkan untuk kita berikan kepada anak kita. Berikan anak kita Murung. Oh Murung. Misalnya namakan anak dia kita Murung. Tak sedap. Walaupun kadang-kadang sedap. Nama dia sedap daripada sudut dengar. Tapi maknanya bila tidak baik, kita kata tidak. Jadi, apa dia? Tiara apa tiara? Siapa? Oh, kata. Oh, kata. Baik. Jadi, kalimah-kalimah seperti itu. Kadang nampak besar, baik macam kan. Tapi kita katakan bahawa sebenarnya tak boleh. Kerana dia membawa makna yang mana kita lihat ada kesan. Kerana ulama mengatakan bahawa nama yang diberikan itu akan memberi kesan kepada orang yang diberikan nama tersebut. Jadi kalaulah nama itu membawa makna kepada kesedihan, dia ada sedikit kesedihan dalam dirinya. Begitulah keadaan yang kita katakan. Yang ini kita kata sebab kita harus tafa'ul, jangan tasya'um. Makna tafa'ul kita berikan nama yang optimis. Kita berikan nama yang kita inginkan dia seorang yang gemilang, cemerlang dan terbilang. Tapi bukan untuk dengan kita letakkan nama pujian. Dia yang terbaik. Misalnya nama soleh boleh. Kenapa dia nama yang kita harapkan kebaikan kesolehan. Nama-nama yang lain misalnya kita lihat, jangan sampai ada tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs juga. Nama yang dilarang ada apabila nama itu ada nama yang makna yang tidak baik. Begitu juga nama yang ada di situ, misalnya nama yang ada pujian yang lebih daripada keperluan. Misalnya kata Syahushan, apa Syahin Shah misalnya. Raja bagi segala raja misalnya. Kita kata tak boleh. Kenapa? Tak sesuai. Dan dengan itu kalau kita buat bahasa Farsi lah. Kalau bahasa Farsi. Jadi kalau kita lihat nama-nama seperti itu tak boleh. Malikul Amlak tak boleh. Kerana nama gelaran-gelaran seperti itu adalah nama gelaran yang tak selayaknya seorang hamba memikulnya. Jadi apabila Nabi SAW menukarkan nama. Bermakna di sini disyariatkan juga menukar nama. Nama seseorang yang mungkin kita lihat maknanya tidak begitu baik, kita tukarkan. Jadi nama beliau adalah Al-Hazan pada asalnya, tapi ditukarkan kepada Sahal, kemudahan. Ketika Rasulullah SAW wafat, ia berumur 15 tahun. Sahal wafat di Madinah pada tahun 91 Hijrah. Ada juga yang mengatakan pada tahun 88 Hijrah. Beliau adalah sahabat yang terakhir wafat di Madinah. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, manusia sentiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dalam riwayat Ahmad menambahkan, wa akharus sahur, dan dia melambatkan sahur dan mereka mengakhirkan makan sahur. Kenapa kita kata semakan sahur? Kenapa di sini terus sahur? Kerana kita belajar kan? Suhur dengan sahur. Dah belajar belum? Suhur dengan... Dah, sudah dah belajar. Wuduk dengan waduk. Ingat tak? Apa bezakan wuduk dengan waduk? Suhur dengan sahur. Futur dengan fatur. Dah sentuh. Tapi mungkin sama ada di sini atau di Woodlands. Bukan Woodlands di kelas ni, kelas tu dah lama lah, setahun lebih. Kita katakan daripada bahasa Arab, bahasa Arab ni kita katakan wazan fa'ul. Wazan fa'ul ni mempunyai makna dasar dia adalah fu'ul. Wazan fu'ul dia boleh jadi fa'ul juga dengan membawa makna yang berbeza. Nah, fu'ul kalau kita kata seperti contoh futur. Futur. Fatur. Wudu. Wudu. Tuhur. Dah belajar juga. Ini saya rasa bab tahur, tahara tu kita dah belajar. Tahur. Lagi apa? Suhur. Sahur. Wazan dia apa? Fu'ul, fa'ul. Okey. Dalam bab ini, masalah ni, kalau kita kata futur ialah perbuatan makan pagi. Itu apa? Serapan. Berserapan pagi. Fatur ialah apa yang dimakan untuk serapan pagi. Akaltul futur, akaltu fil futuri fatura. Atau akaltu fil futuri jubna kal futuri. Aku makan pada waktu futur, waktu pagi, waktu serapan. Faturnya apa? Kita kata jubun maknanya cheese. Apa cheese? Keju. Subhanallah. Keju pun lupa. Keju pun lupa. Baik. Bahasa Arab jadi lupa bahasa Melayu. Baik. Kemudian kita kata wuduk. Perbuatan mengambil. Wuduk atau perbuatan mensucikan diri untuk bersolat. Nanti datang solat. Wuduk ialah apa yang digunakan untuk berwuduk. Jadi kalau kita gunakan air, wuduk ni adalah air. Kalau tayamum gunakan apa? Debu kita guna wuduknya. Tapi kita tak gunakan wuduk, kita gunakan. Kalau ini kita gunakan bab tuhur dengan tahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Boleh? Boleh tengok? Dalam bab ini kalau kita lihat, dasarnya adalah tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayaghsilaha sab'an ulahunna bit-turab kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhuru mana tuhur, mana apa? Kesucian. Tahur pula apa? Air yang digunakan untuk menyuci. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh ditanya tentang air laut, apa dia kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa tahuru ma'uhu, bukan huwa tuhuru, huwa tahuru ma'uhu wa hillu maitatu. Ianya air laut itu adalah tahur, mana suci lagi menyucikan. Wa hillu maitatu, dan halal pula dia punya bangkainya. Begitu juga suhur. Suhur ialah perbuatan kita makan waktu, atau kita kata waktu suhur, sahurnya ialah apa yang kita makan. Boleh tangkap kan? Jadi dengan itu kalau kita nampak ni, kaedah ni kita nak tahu bahasa dalam bahasa, dia akan datang. Banyak kalimat datang seperti ini. Ini kalimat akan kita datang selalu. Ini selalu datang dalam bab yang telah kita sentuh sebenarnya. Dan ini saya dah datangkan dalam perbincangan. Saya ingat dah. Sampai itu saya tahu belum? Dah cakap belum? Dah. Saksi. Baik. Dan di sini juga kita lihat waktu dalam suhur ni, waktu yang kita lihat waktu sebelum subuh itu waktu suhur. Sebab Allah Taala berfirman wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu suhur, waktu suhur mereka beristighfar. Jadi beristighfar waktu suhur adalah digalakkan kerana Allah SWT menyifatkan orang-orang yang beriman itu wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu-waktu suhur mereka beristighfar. Jadi kita lihat daripada hadis ni, makna sahur makna apa? Wa akharu sahur, maknanya dia makan, makanan dia makan untuk suhur tu dia lambatkan. Dan dalam riwayat lain mengatakan, dalam Abu Daud menambahkan bahawa dalam Misbah, Syarah Misbah mengatakan, kerana orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkan berbuka hingga bintang gemintang bertaburan. Mana mengakhirkan berbuka? Buka, lambatkan buka sampai dah gelap baru dia makan. Mana dah masuk malam baru dia makan. Kita tidak. Dah masuk gelap gelita, maksudnya dah nampak terang apa bintang-bintangnya. Mana dah gelap lah memang. Jadi dalam kita berbuka awal itu adalah syiar Islam sebenarnya. Jadi kita katakan bukan menjadi syiar kita adalah melambatkan. Melambatkan bukan syiar orang Islam atau syiar orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kadang-kadang orang-orang yang berzuhud ni dia ingatkan bahawa berbuka dia makin banyak berkorban untuk berpuasa, masa lebih panjang, lebih lama, lebih haus, lebih dia berbuka sikit, lepas tu dia bersahur sikit, lepas tu dia banyakkan lagi dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kedahagaan. Kita kata tidak benar sebenarnya. Bukanlah itu dasarnya untuk menilai bahawa puasa kita lebih bermutu daripada yang lain. Nah. Tafsir hadis ini menunjukkan menjegerakan berbuka setelah diketahui dengan yakin bahawa matahari telah terbenam, baik dengan melihatnya sendiri ataupun setelah mendapat khabar daripada orang yang boleh dipercayai adalah disunatkan. Dan telah disebutkan bahawa alasan di balik perintah untuk menjegerakan berbuka adalah agar tidak menyerupai adat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Al-Muhallab berkata, hikmah di balik perintah atau di sebalik perintah itu agar waktu siang tidak molor ke dalam waktu malam. Kerana hal itu lebih baik untuk orang yang sedang berpuasa dan lebih menguatkan seorang untuk beribadah. Jadi Imam Syafi'i berkata, menyegerakan berbuka hukumnya sunnah, sedangkan mengakhirnya tidak makruh kecuali jika seorang meniatkannya atau menganggap hal itu lebih utama. Kalau dia akhirkan kerana tadayyunan, kita kata makruh hukumnya, bahkan boleh bawa kepada melakukan perkara yang dilarang. Tetapi kalau dia terlewat misalnya dengan tanpa disengajakan, tak ada masalah lah. Kita kata kerana kita tahu bahawa apabila dilakukan dengan tanpa ada rasa bahawa dia lebih baik dan sebagainya, tak ada masalah. Seperti orang yang dalam perjalanan sebagainya kan, bila berlaku di situ kita terlewat, tak ada makanan untuk dibuka. Tapi adakah kita tak berbuka, kita buka? Imam Syekh Utsaimin rahimahullah melihat bahawa apabila seorang dalam keadaan yang tak ada makanan dah masuk waktu buka, apa dia buat? Dia niat berbuka walaupun tak ada makanan di depan matanya, walaupun tak ada minuman pun di depan matanya, maka niatlah berbuka. Menurut saya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan seseorang meneruskan puasanya sehingga waktu sahur, bagaimana yang dijelaskan dalam hadis Abu Sa'id, menunjukkan bahawa hal itu tidak makruh jika diniatkan sebagai kiat untuk mendidik hawa nafsu dan mengendalikan syahwat. Hanya saja ada hadis yang berbunyi berikut sebagai berikut ini. Jadi beliau menurut pandangannya itu bahawa dia tidak makruh jika diniatkan sebagai kiat untuk mendidik hawa nafsu. Dia kata, masih lagi kita pertikaikan. Kenapa dia kata demikian? Walaupun hanya tujuannya hanya untuk mendidik hawa nafsu, kenapa tak mau mendidik hawa nafsu untuk ikut apa yang Nabi SAW sabdakan? Itu lebih baik daripada kita rasa nak diikutkan hawa nafsu untuk kita melawan hawa nafsu itu daripada tidak makan. Kerana makan minum ini kita lihat Allah benarkan daripada awal. Dasar ini dia diharuskan. Kulu washrabu. Allah telah berfirman, wala tusrifu. Jangan berbazir dan sebagainya. Tapi di situ menunjukkan bahawa dasarnya ada perintah yang kita katakan boleh dibawa kepada mubah, harus dia. Jadi apabila kita kata dia harus, kenapakah kita tak mendidik diri kita untuk mentaati Allah dengan melaksanakan apa yang mendapatkan kita keredaannya, mendapatkan kita kebaikan yang mana Allah telah berikan atau yang Allah telah letakkan. Jadi kalau kita masih lagi menganggap bahawa ini lebih baik daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, maka di sinilah kita katakan menunjukkan bahawa kita masih lagi ada di situ standard yang lain daripada penilaian daripada standard Allah. Di sini kita tahu, di sini masuk dalamnya kita akan melakukan perkara yang tidak nanti kita inginkan. Sebenarnya tak masukkan demikian, tapi termasuk. Kenapa? Kerana setelah kita kata kita harus kiat membawa nafsu kita itu ataupun untuk lawan nafsu itu daripada segera atau kuatkan makan dan sebagainya, kita kata tetap masih lagi tidaklah sebagai satu dasar yang kuat untuk kita katakan boleh membaikkan atau lebih meninggikan lagi kedudukannya daripada orang yang berbuka pada awal waktu ini. Nah, sebab itu Nabi SAW sabda dalam hadis yang selepasnya, ahabbu ibadi ilayya. Ini kita kata. Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Hamba-hambaku yang paling aku cintai. Mana kita hamba yang paling aku cintai di sisiku ilayya, yang paling aku suka, aku cintai di sisiku ilayya. Maknanya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dicintai oleh sesiapa, bukan dicintai oleh Syekh Fulan, bukan dicintai oleh dirinya sendiri kerana dia dapat berjaya berpuasa lebih lama sebagainya. Tidak. Tetapi adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih Allah cintai. Ini kita jadikan kita punya mi'yar sebagai mi'yar apa yang telah didatangkan oleh kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ini masalah ni pentarbihan yang lebih payah lagi untuk kita lakukan daripada kita mengikut atau mentarbiah diri untuk misalnya menahan nafsu daripada makan dan minum sebagainya sebenarnya. Jadi sini kita kata, sebab itu saya katakan sini kenapa? Kerana ada kadang-kala kita datang dalil. Nasab ajruki ala qadri nasabuki, dia kata demikian. Jadi badan dari mana Nabi SAW bersabda kepada sahabiah Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan amalan tak salah saya haji. Di mana Nabi SAW bersabda bahawa ajruki ala qadri nasabuki, pahala kamu adalah dengan kadar kepayahan kepenatan kamu. Tapi kita katakan adakah ini pada semua tempat? Kita kata tidak. Dalam mengerjakan haji dan umrah memang kita tu berat untuk wanita. Jadi kalau semakin berat semakin banyaklah pahala kita tu, betul. Tetapi kalau kita katakan untuk kita katakan sama seperti puasa, kita tak boleh kerana kita ada dasar atau ada pertimbangan yang lain yang mana Allah telah datangkan yang paling baik di sisi Allah SWT, yang paling Allah cintai di antara hamba-hambanya ialah yang paling cepatkan bukanya. Jadi tak boleh kita ada standard yang berlainan, kita tu terlambatkan atau memperbanyakkan atau bertahan berkorban lagi lebih banyak lagi kepenatan, kepayahan, kesusahan lebih baik lagi. Kita tidak demikian. Nah. Hadis ini menunjukkan bahawa menyegerakan berbuka lebih Allah cintai daripada mengakhirkannya, sekaligus menyiratkan bahawa meneruskan puasa hingga waktu sahur tidak lebih utama daripada menyegerakan berbuka. Maka tidak tentu kita kata tidak. Atau yang dimaksudkan dengan ungkapan hamba-hambaku ialah mereka yang berbuka dan tidak meneruskan puasa hingga waktu sahur. Sedangkan Rasulullah SAW yang meneruskan puasanya, maka beliau dengan jelas menerangkan bahawa dirinya berbeza dengan yang lain. Jadi Nabi SAW wisal, tak boleh kita ikut wisal. Nabi SAW wisal. Apa mana wisal? Wisal mana meneruskan puasanya tak berbuka. Meneruskan, menyambung puasanya tak berbuka. Jadi Nabi SAW mengatakan jangan kamu wisal. Tapi lalu Nabi datangkan bahawa Nabi berbeza daripada kita. Sebagaimana yang akan kami jelaskan mendatang. Kerana beliau adalah orang yang paling Allah cintai di antara orang-orang yang berpuasa. Walaupun beliau bukan orang yang paling cepat berbukanya. Kerana beliau telah mendapatkan izin untuk berpuasa. Wisal meneruskan puasa. Walaupun hal itu beliau teruskan hingga berhari-hari. Berhari-hari beliau teruskan. Jadi kata-kata boleh tak kita contoh Nabi SAW wisal? Kita boleh wisal ke? Beliau kata tidaklah digalakkan kita berwisal. Kerana dasarnya kita lihat adalah kita mengikuti akan sabdaan beliau. Dalam masalah ini, masalah kita katakan masalah kalaulah perbuatan Nabi bercanggahan dengan pertuturannya. Mana kita kedepankan? Pertuturan kita kedepankan. Kenapakah kita kedepankan pertuturan? Silakan. Perintah. Perintah lah. Mana pertuturan Nabi? Saya ada gini. Kenapakah kita utamakan pertuturannya daripada perbuatannya? Silakan. Sabda. Pertuturan sabda lah. Kenapa kita utamakan sabdaannya daripada perbuatannya? Itu yang kita nak dengar jawapan belakang tu. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat daripada perbuatan Nabi, boleh datang pengkhususan yang dikhususkan kepada beliau. Manakala pertuturannya, sabdaannya adalah untuk umum masyarakat, apa, umat ini keseluruhannya. Jadi sebab itu kita utamakan pertuturannya daripada perbuatannya. Nabi kata pada sahabat yang mempunyai 10 isteri, taliqu wa amsik arba'a wa taliqu baqiyah. Kama qala Rasulullah SAW. ambil yang empat, apa, ceraikan yang baki. Jadi, tapi Nabi SAW pula beristeri lebih daripada empat. Jadi kita kata di sinilah kita katakan bahawa ditakdimkan pertuturannya itu daripada perbuatan. Kerana perbuatan Nabi datang masuk di dalamnya pengkhususan kepada beliau sahaja. Boleh faham eh? Tanya poin? Sebab itu dalam masalah ini kita kata tak boleh kita berisol. Nanti kita akan sentuh babnya dengan lebih khusus lagi. Baik. Apa yang kita boleh dapat daripada hadis ni? Daripada hadis ni dapat kita keluarkan faedah bahawa kita digalakkan untuk mempercepatkan buka, dan ulama telah bersepakat akan kebaikan atau istihbabnya, sunatnya kita mempercepatkan buka. Sekiranya telah thabit, telah yakin kita terhadap terbenamnya matahari dengan penglihatan ataupun pengkhabaran orang yang kita siqah, yang kita percayai, yang boleh dipercayai, ataupun dengan sangkaan yang menguat. Kerana kita tengok semua dah gelap, kita pun berbuka. Sebab tu sahabat pernah berbuka dalam keadaan dia rasa gelap, rasa zona yang besar, tetapi lepas tu tersingkap, rupanya awan menebal. Sampai apa, pasal musim tu musim, kita kata nak hampir waktu tu awan sedang apa, sedang berkumpul begitu banyak sehingga nampak seolah-olah dah gelap. Lepas tu tersingkap apa awan tersebut, terang balik. Jadi di sini kita kata berlaku kadang-kadang kesilapan demikian. Jadi yang penting sekali adalah kita lihat dasarnya dengan kita melihat sendiri, kerana kita yakin. Kemudian kita dengan khabar, misalnya khabar daripada mana? Daripada masjid atau daripada radio misalnya. Kalau kita yakin radio tu tak dia punya DJ tak apa tak main-main. Ha, kita kata kalau boleh. Itu tak masalah. Jadi sebab tu kita katakan kalau macam itu tak ada masalah. Tapi begitu juga kita kata kalaulah kita dapat tak dapat ini semua, kita rasa macam sudah. Kenapa? Kerana daripada tanda-tandanya, walaupun kita tak dapat lihat, tapi dah dapat kita dia apa lihat tanda-tandanya, ataupun dah kita kedengaran akan tanda-tanda yang menunjukkan bahawa memang sudah masuk waktunya, maka di situ kita boleh bergantung kepada ghalabatul zan. Ghalabatul zan kedudukannya seperti yakin. Ghalabatul zan lagi datang kan? Bahawa datang kepada hukumnya seperti hukum yakin. Nah. Begitu juga kita lihat daripada hadis ini dapat kita keluarkan kebaikan yang ditunjukkan di sini adalah mengikuti sunnah. Mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan itu tetap berkekal kepada orang yang mempercepatkannya. Dan sesiapa yang melambatkannya kehilangan kebaikan ini. Kalau ikut dasar dalil, kehilangan, dia tak dapat kebaikan ini. Kemudian kita lihat daripada hadis ini juga kita dapati bahawa ini menunjukkan akan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana mengakhir-akhirkan iftar ini sekarang ini sudah menjadi satu petanda golongan-golongan ahlu bid'ah. Golongan-golongan tarekat tertentu misalnya atau sebagainya, mereka melambat-lambatkan buka dengan dasar kerana kelaparan. Yang mereka melihat bahawa kelaparan, menjadi lapar ini satu ibadat. Menjadi berada dalam keadaan kehausan, kelaparan adalah ibadat. Sehingga sebagian mereka melambat-lambatkan makan. Sehingga kadang mereka mengharamkan juga apa yang mereka dihalalkan untuk makan. Bahkan bukan itu, bahkan mereka mengkadarkan had makan mereka sendiri. Bahawa tak makan misalnya satu hari lebih daripada 10 biji kismis. Sebagai contoh. Ini berlaku. Dan golongan-golongan ini menunjukkan kepada kita bahawa ada kelompok-kelompok ini yang mana akan berlaku di situ dengan sangkaan daripada mereka bahawa ini adalah jalan kebaikan, sebenarnya tidak. Dan ini menunjukkan mukjizat Rasulullah SAW. Nabi telah terangkan kepada kita dahulu bahawa ini bukan kebaikan seperti mana yang akan orang-orang seperti ini menyangkakannya. Jadi kita kata kepada mukjizat Rasulullah SAW, miskatun nubuwah, perkataan Nabi SAW itu adalah merupakan juga satu petanda akan mukjizatnya sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abdul Bar mengatakan bahawa hadis-hadis yang berkaitan dengan mempercepatkan buka dan melambatkan sahur adalah hadis yang sahih-sahih belaka dan mutawatirah. Mutawatir mana tak ada orang boleh menolaknya. Sebab tu tak ada jalan untuk orang menolak bahawa hadis ni hadis yang sahih-sahih belaka. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dalam ayat ini wa atimus siyama ila al-lail, maka sempurnalah puasa itu sehingga pada waktu malam. Dan waktu malam itu dengan terbenamnya matahari. Ha, maka dengan itu tak bolehlah kita sebelumnya kita mempercepatkannya, begitu juga kita melambat-lambatkannya. Jadi kita kata kita haruslah, ini namanya kita melakukan atau melaksanakan ketaatan. Daripada hadis ini juga kita dapati bahawa seseorang yang makan dalam keadaan dia syak tentang tentang tuluul fajar boleh dibolehkan. Tetapi kalaulah seseorang itu syak tentang terbenamnya matahari, tak boleh. Maknanya apa? Seorang kalau sebab tu ada soalan-soalan yang kita datangkan seminggu lepas, ada soalan kan? Boleh tak lepas lepas azan kita apa kita makan? Di sini kita lihat dalam masalah ini di situ masih ada kesangsian. Ni imam mungkin muazzin tercepatlah kita makan. Kita rasa misalnya ada kemungkinan. Jadi dengan itu boleh tak kita makan? Kita kata di situ syak dalam masalah ini, boleh kita makan. Kerana bermulanya untuk kita memulakan sesuatu ibadah itu harus dengan keyakinan. Dan untuk kita membatalkannya pula harus dengan keyakinan. Jadi dasarnya sama. Dasarnya ialah al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tak dapat dihilangkan dengan kesangsian. Jadi oleh kerana malam itu boleh kita makan, maka selagi belum tiba, belum yakinnya kita siang, kita tak boleh kita boleh makan. Itu poin dia. Okey? Jelas? Manakala kita katakan pula, kalau kita lihat daripada sudut sedang kita berpuasa, sebenarnya dasarnya adalah kita berpuasa tak boleh kita makan selagi tidak ada keyakinan dah boleh kita makan. Jadi kalau kita nak bina atas kesangsian, dah salah. Sanksi ni dah masuk belum? Dah masuk belum? Adalah agaknya makan. Kita kata salah. Kena yakin. Yakin. Tapi kalau kita kata tadi masalah kalau petuzan macam mana? Kalau petuzan dah kadang-kadang kita yakin. Itu sama juga lah keyakin. Jadi dengan itu kita katakan mesti sampai kepada keyakinan. Jadi dasar-dasar yang didatangkan al-yakin la yuzalu bisyak konsisten dalam banyak bidang. Hatta dalam akidah, dalam bab fikih, dalam bab pernikahan, dalam bab petalak, dalam bab semua bab kita lihat. Masya Allah. Konsisten. Sebab itu ini namakan sebagai dasar kaedah yang apa dibina atas dalil istiqra'iyah. Dalil istiqra'iyah mana apa? Dalil yang didatangkan melalui kita katakan perangkuman akan ilmu fikih atau ilmu syariah ini secara keseluruhannya, dia datangkan, dirumuskan dengan satu kaedah yang begitu mutarib, begitu konsisten yang digunapakai dalam semua bab-bab tersebut. Sebab itu dalam bab masalah ini kita harus memahami kenapa kita boleh makan selagi belum dengar. Misalnya Nabi kata kulu washrabu hatta tasma' azan Bilal. Maafkan Ibnu Ummi Maktum. Jadi kita kata kenapa kamu makan minum sampai kamu dengar azan Ibnu Maktum. Jadi kalau Ummi Maktum belum azan-azan lagi, makan terus. Jadi menunjukkan di sini kita sampai pada keyakinan dah sedar jelak siang baru kita berhenti. Itu dasarnya. Tetapi kita taklah membuat kecoh lah. Misalnya kita kata, okey apa kita makan. Masih kita kata dekat daerah ni banyak masjid urazan. Kita dengar macam-macam masjid. Mana satu yang betul, kita tak pasti. Jadi kita ambil yang last kali azan. Lalu kita betul. Kita tak. Sebenarnya kita tak buat demikian. Kerana kita dasarnya ialah kita sebaik mungkin adalah kita dengan ke dalam keyakinan. Dan juga dalam janganlah melakukan satu perkara atas dasar kita katakan itu pun bukan keyakinan. Kalau kita hanya ambil yang last sekali, itu bukan keyakinan. Kita haruslah mengetahui di antara mereka ni siapakah yang menepati ini. Jadi dengan itu kalau kita lihat daripada hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa seseorang yang hendak berbuka haruslah memastikan kemasukan matahari itu telah masuk, itu maksudnya telah terbenam. Enam. Benang putih dan benang hitam, di situ ada dua. Dalam tafsir Ibn Kathir menerangkan, ada seorang sahabat, dia mengambil secara literal, dia ambil benang, satu benang putih, satu benang hitam. Tengok saja sampai mana tak nampak-nampak, dia makan terus. Ha. Jadi kita kata, adakah ini maksudnya? Sebenarnya tidak. Dimaksud daripada hadis ni adalah Nabi SAW menyuruh kita melihat garisan putih di daerah timur, di ufuk timur. Ha. Sehingga kalau kita nampak garisan putih daripada garisan putih, garisan hitam, mana pada asalnya hitam, lepas sudah datang putih, dah nampak putihnya. Jadi yakin dah masuk fajar ni. Bukan itu dimaksudkan. Kalau itu dah berapa lama dah? Ha, dah terang betul. Dah kira kata dah boleh nampak burung berterbangan dan sebagainya, kita kata tak. Ha. Sebenarnya sebab itu kita katakan dalam masalah ini, masalah yang suatu Nabi mengingkari. Wa inna wisadaka tal'arid, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukanlah sebagai penghinaan, tetapi sebagai menunjukkan bahawa sahabat ini dia ambil secara literal. Dia tak ambil apa, dia tak faham tentang lafaz yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ha. Jadi di situlah kita katakan tak juga salah menunjukkan mengambil literal. Kenapa? Kerana kita dapati pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan juga akan yang sebenar yang dimaksudkan. Jadi menunjukkan bahawa sahabat dalam ijtihad dia, kadang-kadang dalam melaksanakan perintah apa sabdaan Allah, firman Allah dan sabdaan Rasulullah SAW, mereka kadang-kadang mengambil secara zahir sahaja. Dan ada sebagainya memahami makna. Jadi dengan itu kita kata dua-duanya main peranan. Makna dan zahir main peranan. Penting untuk diambil kira. Baik, kita pergi pada hadis yang selepasnya. Okey, di sini juga kita keluarkan masalah akidah sekejap. Sekejap je akidah. Di sini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa dia mempunyai sifat ahabba, mana apa? Sikap mencinta, mengasihani. Jadi kita katakan bahawa Allah Subhanahu, daripada sudut ini, masalah ini kita kata golongan-golongan firqah-firqah telah berbeza pendapat, mengatakan bahawa orang-orang Mu'attilah mengatakan innallaha la yuhibbu wa la yuhab wa haula nifat sifatur rabb. Mereka mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mencintai dan tidak dicintai. Jadi mereka menafikan terus langsung sifat tersebut. Orang golongan Asy'ariyah pula mengatakan inna Allah yuhibbuhu khalquhu walakin la yuhab. Dan isbatul mahabbah lahu wa isbatul mailihi ila ma yanfa'uhu au ma amma yadurruhu. Jadi begini mengatakan bahawa sesungguhnya Allah mencintainya akan apa, mencintai dan akan mencintai hamba-hambanya, tetapi tidaklah dia dicintai. Ha. Kerana di situ dia mengatakan bahawa kalau kita mengatakan demikian, maknanya dia menunjukkan akan kecondongan Allah kepada kecintaan. Jadi di situlah kita katakan masalahnya adalah kita tidaklah masalah yang sebenarnya yang sepatutnya kita lakukan adalah sebagaimana pandangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, iaitu kita mengatakan, maksud kita akan mengatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai dan dicintai sebagaimana yang didatangkan dengan nusus-nusus nas-nas yang banyak. Ha. Tetapi kecintaannya itu tidaklah maknanya bersesuaian dengan apa yang layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita isbatkan bagi sifat-sifat semuanya, maka kita katakan bahawa sifat yang mana yang layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kita katakan Allah murka. Allah murka. Tidak kita katakan sebagai golongan orang yang menafikan sifat murka Allah Ta'ala, kemarahan Allah Ta'ala. Dengan mereka mengatakan, tak boleh kita katakan Allah murka kerana sifat murka ni kita katakan kita akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kerana marah ini daripada golakan darah yang menaik tinggi sebagainya. Kita kata tidak tepat awak kata, awak sedang cakap tentang masalah manusia. Tapi kita katakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh awak menyerupakan dahulu baru awak menafikan. Dengan itu kita katakan dasarnya adalah kita terus mengisbatkan bagi Allah sifat-sifat ini tanpa kita membagaimanakannya. Dan kita mengatakan sifat yang mana layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala memilikinya. Itu dasarnya. Nah. Kemudian daripada hadis kita sampai pada hadis yang selepasnya. Nah. Hadis ni ada syarih. Ada? Hadis ni hadis tak ada syahidnya. Sebab itu kita katakan tadi bahawa hadis yang tadi tu maaf taruh yang apa hadis ahabba ibadi ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitrah. Kita kata hadis ni walaupun ditadhaifkan oleh Syekh Albani dan Sahih Tirmizinya, dan juga kita lihat pada hadis yang selepas yang serupa dengannya adalah hadis yang sahih daripada Sahal bin Sa'ad, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu pun juga kita kata syahid yang kuat. Syahid yang yang kuat. Kemudian bukan saja itu, bahkan kita dah datangkan kata-kata Ibnu Abdul Barr yang mengatakan bahawa hadis yang berkaitan dengan mempercepatkan akan buka dan melambatkan akan sahur adalah sahih-sahih belaka dan mutawatirah. Banyak-banyak bilangannya sampai tahap pada mutawatir. Naam. Jadi dengan itu kita katakan bahawa walaupun hadis yang bersama kita dalam Tirmizi ini hadisnya dhaif, tetapi dahulu syawahid yang banyak. Sebab itu dikatakan, kita pergi pada hadis selepasnya juga menunjukkan akan maaf, hadis yang selepasnya menunjukkan akan keberkatan, tetapi kita katakan adalah hadis yang didatangkan sebelumnya itu wa akharus sahur yang riwayat Imam Ahmad adalah menunjukkan juga bahawa melambatkan sahur, mempercepatkannya adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adalah digalakkan. Naam. Syukran ala tanbih kerana mengingatkan hadis tersebut. Jadi kita katakan sebab itu saya datangkan tadi apa perkataan Ibnu Abdul Barr, supaya kita yakin, kita memahami bahawa ini bukan satu pendapat yang terpencil daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah, tapi dia adalah pendapat yang menyeluruh. Bahkan ulama telah sepakat bahawa mempercepatkan buka dan melambatkan sahur adalah sunnah. Adalah sunnah. Sebab itu dinisbahkan sunniahnya kepada amalan ini. Baik, kita pergi pada hadis selepasnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah, muttafaqun alaih. Makan atau bersahurlah kalian, atau bermakan sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Muttafaqun alaih. Penjelasan kalimat dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu terdapat berkah. Muttafaq alaih. Imam Muhammad menambah daripada hadis tersebut, maka janganlah kalian meninggalkan sahur meski hanya dengan meminum seteguk air. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca selawat atas orang-orang yang bersahur. Mana Allah telah menselawati atas orang yang bersahur. Selawat Allah kepada hamba-hambanya. Apakah dia? Dan selawat malaikatnya pula. Adakah sama? Lain. Kalau selawat Allah, keampunan. Keampunannya, maghfirahnya. Kalau selawat ke malaikat adalah doakan kesejahteraan. Begitu juga doa kita kepada dia. Sebab Allah telah berfirman, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Begitu juga dasarnya. Dasarnya ialah Allah SWT berselawat, man salla alaiya marratan sallallahu alaihi biha sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa berselawat atasku sekali, Allah SWT akan berselawat ke atasnya 10 kali. Selawat di sini adalah memberikan keampunan. Kerana tidak ada kesejahteraan daripada Allah melainkan yang kita lihat keampunannya. Yang lebih kita harapkan. Nah. Keberkahan. Ini bab tabaruk. Bab tabaruk kalau masuk bab akidah bagus kita belajar. Bab tabaruk ialah keberkahan ialah mendapatkan khair yang banyak. Mana kebaikan yang banyak. Yang mana kita lihat keberkahan ini, barakah ni adalah nomor one, dinamakan numu, maknanya numu itu adalah pertumbuhan. Sesuatu yang diberkahi maknanya ada penumbuhan, ada kebaikan yang banyak di situ. Jadi dengan itu kalau kita, adakah kita digalakkan untuk mencari-cari keberkahan? Kita kata digalakkan. Jadi kalau kita jumpa syekh-syekh mana fulan, kita salam dia, kita cium kepalanya, kita sapu-sapukan kat badan kita. Betul kan? Tidak demikian. Kita butuhkan cari keberkahan. Keberkahan yang sebenar adalah kita mencari apa yang Allah letakkan dalamnya keberkahan. Dan disuruh kita mencari keberkahan di situ. Maka kita ambil. Sebab itu bab tabaruk ini perlu belajar supaya kita nanti masuk bab tabaruk yang dibenarkan, bertabaruk yang dibenarkan dan tabaruk yang dilarang. Kerana ada perkara yang diambil, yang dilakukan oleh orang-orang sekarang bertabaruk. Dengan apa? Dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Sebagai contoh sekarang ni, datanglah segera siapa first come first services dapatkan zam-zam yang telah dibasuhkan dengan apa tapak kaki Rasulullah, bukan apa, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibacakan beratus ribu kali apa, khatam Quran. Kita kata ini semua adalah mencari keberkatan pada tempat yang tidak disuruh kita carinya. Jadi ini maksudnya mencari keberkatan. Jadi dalam masalah mencari keberkatan ini kita ada dasar. Dasarnya adalah carilah keberkatan di mana Allah suruh. Macam sebagai contoh kita sedang makan. Carilah keberkatan dalam kita makan. Misalnya makan, ambil yang, kalau yang terakhir tu ambil, bersihkan. Jangan rugi, jangan apa, jangan buang. Habiskan. Kalau jatuh kat bawah pun yang bersih kita ambil. Kat sufra misalnya ambil makan. Kerana yang jatuh tu yang makanan-makanan yang sisa-sisa inilah yang mempunyai keberkatan. Dan di situlah kita kata mencari keberkatan yang dibenarkan. Mencari keberkatan yang tak dibenarkan adalah pada tempat-tempat yang kita kata tak ada dalil yang menyuruh kita mencari keberkatan. Pergi ke makam-makam cari keberkatan. Mana ada keberkatan dalam mencari pergi makam-makam? Tak ada dalil pun menyuruh kita pergi makam-makam untuk cari keberkatan. Pergi makam-makam, pergi ke kubur-kubur, bukan makam-makam, kubur-kubur adalah untuk apa? Mengingati kematian. Dan kita mendoakan ke atas orang yang mati, bukan kita minta pada orang yang mati. Orang mati tak akan beri berikan kita kemudaratan atau kemanfaatan sedikit pun. Tapi kitalah yang memberi kemanfaatan kemudaratan kepada mereka dengan izin Allah Subhanahu Wataala, dengan kita berdoa kepada mereka untuk mereka. Jadi sebenarnya konsep orang yang telah meninggal dunia yang misalnya mendapat kemanfaatan daripada orang yang telah meninggal dunia pun kita kata bukan daripada asal Islam sebenarnya. Kerana mereka menganggap bahawa orang yang telah meninggal dunia ini mempunyai kebaikan, lebih sempurna, lebih baik keadaannya. Kita kata kalaulah mereka lebih sempurna, sudah tentu mereka memperbaiki keadaan mereka. Tidak dalam keadaan mereka tak boleh buat apa-apa, dia akan memperbaiki keadaan, mungkin hidupkan mereka kembali sebagainya. Banyak macam kita nak bincang bab ini, bab yang sangat besar. Kita kata perlu kita datangkan bab, kita perlu datangkan hujah-hujahnya agar kita menghilangkan syubhat yang ada pada golongan yang suka menziarahi makam-makam untuk menjadi keberkatan ataupun bertawasul-tawasul kepada makam-makam ini. Bab ini bab yang sangat-sangat kritikal yang membezakan golongan yang berpegang teguh kepada sunnah dan yang tidak berpegang teguh kepada sunnah. Mereka-mereka yang bersetawasul dan bertabaruk dengan jalan yang bukan disyariatkan. Ini masalah bab tabaruk, tawasul perlu dipelajari. Dan baik kalau kita sentuh buku-buku yang telah diterangkan. Ada Syekh Bani ada. Syekh Islam Ibn Taymiyah ada buku ini, ada mengarang kitab tentang tawasul. Yang baik juga kalau kita dapat lebih baik. Tapi ala kul hal, bab tu kan di sini. Tapi apa bezanya dengan rahmat Allah? Rahmatullah. Semoga Allah merahmati kita. Ialah kita mencari rahmat Allah Ta'ala. Bagaimana Allah SWT merahmati hamba-hambanya. Jadi kalau ada perkara yang menyebabkan Allah merahmati kita, kita lakukan. Di mana kita tahu bahawa apabila Allah SWT murka, kita mintalah keampunannya. Kerana Allah SWT rahmatnya, makna kasih sayangnya lebih meluas daripada kemurkaannya. Jadi dengan kita meminta akan rahmat Allah, meminta keampunan Allah, kita meminta sebenarnya rahmatnya. Dan sebab itu kita katakan bahawa rahmat Allah, wa inna rahmati wasi'at kullasyai. Bahawa sesungguhnya rahmatku itu mengatasi atau meluasi dari semua segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat daripada sudut ini, menunjukkan kepada kita bahawa rahmat Allah perlu dicari. Kerana Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda bahawa la yadkhulu ahadukumul jannata bi amali wala anta ya Rasulullah wala ana illa yataghammadani Allah bi rahmatin minhu. Tidak ada seorang pun akan memasuki syurga melainkan dengan amalannya, walaupun engkau ya Rasulullah, walaupun aku, melainkan Allah meliputi rahmatnya ke atasku, maka barulah masuk. Jadi kita hendakkan rahmat Allah dalam kita beribadah, dalam kita mendaati perintah Allah, semua ini kita nak rahmat Allah. Bukan kita nak memperdagangkan ibadah kita dengan dapatkan pahala apa, untuk mendapatkan syurga Allah. Tidak. Syurga Allah tak dapat dinilai dengan ibadah yang kita lakukan. Kita dah terangkan bahawa bagaimana seorang ahli ibadat daripada Bani Israel, dia telah berlakukan ibadah selama 500 tahun, ditimbangkan dia Allah mengatakan masuklah syurgaku dengan rahmatku. Dia tak puas hati, dia kata, ya Allah, masukkan aku ke syurgaku, ke syurgamu, janganlah masukkan aku ke syurgamu dengan rahmatmu, masukkan aku ke syurgamu dengan ibadahku 500 tahun. Allah suruh malaikat menimbang akan amalannya yang 500 tahun itu di sebelah dacing, dia pun dengan apa, nikmat matanya di sebelah mata dacing, terbukti nikmat mata itu memberati akan ibadah yang 500 tahun. Allah kata kepada malaikat, masukkan ke dalam neraka. Lalu dia kata, ya Rasul, ya Allah, ampunlah aku, masukkan aku dalam syurgamu dengan rahmatmu. Jadi kita kata, tidaklah kita harus merasakan bahawa ibadah kita ni adalah menguntungkan atau kita kata membayarkan akan apa nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu taala telah berikan kepada kita. Tidak sedikit pun dapat kita bayar nikmat Allah, dan bahkan bukan saja nak bayar. Kalau nak bayar, mana kita dah tahu nikmat-nikmat Allah berapa banyak. Kita nak kira nikmat Allah saja tak mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung akan nikmat Allah, tidak, sudah pasti kamu tidak akan dapat menghitungnya. Kalau tak dapat hitung, macam mana bersyukur? Tak boleh syukur. Jadi menunjukkan kita tak akan pasti dapat bersyukur kepada Allah dengan kesyukuran yang sebenar. Tapi bersegeralah dan bekerja keraslah dalam kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah. Nabi SAW yang telah diampunkan dosa sebelum dan sesudah, isterinya menangis dan kakinya bengkak-bengkak dalam dia bersolat, maka dia jawab, afala akunu abdan syakura, adakah tidak aku ingin menjadi hamba Allah yang sangat-sangat bersyukur. Jadi kita kata inilah kita harus mendapatkan rahmat. Rahmat kalau tak dapat, kita orang yang paling rugi. Kalaulah kita masih hidup tak dapat keampunan, maka orang yang paling rugi. Kenapa? Kita masih ada peluang untuk dapatkan keampunan Allah. Rahmat Allah masih luas terbentang. Nah, jadi masalah rahmat pula masuk. Apa mana kita sampai? Tasahharuna. Hadis, tafsir hadis. Secara nas, hadis ini mengisyaratkan bersahur hukumnya wajib. Akan tetapi riwayat menyebutkan bahawa Rasulullah dan beberapa sahabat pernah meneruskan puasa tanpa bersahur, membawa hukum ini kepada sunnah. Hal ini akan dijelaskan secara panjang lebar pada bab puasa wisal, meneruskan puasa tanpa berbuka atau bersahur. Ibnul Munzir meriwayatkan ijma' ulama atas sunnahnya hukum bersahur, dan berkah yang disebutkan dalamnya ialah kerana mengikuti sunnah dan tidak menyerupai adat ahli kitab sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis marfu'. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatuhu aklatus sahru apa sahri. Maknanya Nabi SAW sabda bahawa perbezaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab ialah memakan sahur. Jadi dengan itu kalau kita lihat daripada dalil ini menunjukkan bahawa kita membakar sahur supaya apa? Membezakan juga kita daripada ahlul kitab. Dan golongan ahlul kitab mungkin melihat juga daripada pemahaman dan kefahaman mereka dan penilaian mereka melakukan sesuatu ibadah dengan penuh pengorbanan lebih baik daripada yang tidak. Tetapi kita katakan itu tidaklah selazimnya menunjukkan lebih baik, kerana Allah SWT telah menerangkan dengan mempercepatkan dan melambatkan sahur, mempercepatkan buka dan memperlambatkan sahur itu, itulah dia kebaikan dan penuh keberkatan bagi mereka yang melakukannya. Ada orang bersahur sebelum tidur. Kita kata sahur ke? Kita sebenarnya bukan sahur lagi. Tetapi kalau dia dah makan untuk dia kuatkan lebih, dia tak sempat bangun sahur kerana apa, tak bangun, kita kata okeylah, tapi tidaklah dinamakan sebagai sahur, kerana sahur itu makan yang pada waktu yang dekat dengan fajar tersebut. Dan dengan makan sahur boleh menguatkan fizik untuk beribadah, bertambahnya semangat dan adanya sebab untuk bersedekah jika ada yang meminta-minta pada waktu sahur. Baik. Daripada hadis ini kita dapat mengeluarkan faedah pula bahawa keberkatan dapat terhasil dengan apa? Dengan melakukan sahur. Ini adalah melaksanakan sebagaimana tuntutan syarak. Maka ketaatan kepada Allah adalah melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kalau betul-betul kalau seseorang itu mentaati Allah, dia apa yang diperintahkan, dilaksanakan, dilarang, ditinggalkan. Nah. Maka dengan itu, dengan kita dan daripada keberkatan ini, bahawa dengan kita memakan adalah menunjukkan ketakwaan kita dalam berpuasa. Kerana kita dalam mentaati Allah dan beribadah kepadanya, perlulah kita melakukan dalam keadaan yang Allah SWT suruh. Kedua, kita katakan dalam kita lakukan ibadah ini penuh dengan kekuatan, bukan dengan kemalasan dan juga kelemahan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat daripada sudut orang yang berlapar, panjangan lapar dalam keadaan orang yang baru memperbaharukan dirinya, kekuatannya untuk dia mulakan berpuasa, adalah lebih baik dia mulakan puasa dengan keadaan dia semangat, dengan keadaan dia hayawiyah dia, dia punya energinya begitu, level yang begitu tinggi. Kenapa? Kerana dia dapat melakukan dengan lebih kesedaran. Kerana ada orang dia tak makan lama sampai dia pingsan-pingsan, semua kita kata kita nak tunjukkan bahawa ini adalah bukan kebaikan. Begitu juga kita lihat daripada hadis ni, dapat kita keluarkan faedah bahawa Apabila sesuatu perintah itu, perintah itu membawa kepada kewajipan dasarnya. Jadi apabila ulama, sebagai ulama melihat dia sebagai wajib, ada dasarnya. Tentang apa, adakah dia boleh diturunkan kepada sunnah, dengan hadis yang berikutnya kita akan sentuh insyaAllah hadis tersebut. Begitu dalam hadis ni adalah kita digalakkan untuk berkhilaf, bermukhalafah, bercanggahan dengan perbuatan ahlus apa, perbuatan ahlul kitab. Dalam banyak perkara. Pada awalnya kita dibenarkan untuk mengikut. Kalau kita lihat tahap-tahap dalam apa, dalam syariat ini, dalam Islam ni, pada awal kita dibenarkan bersama-sama dengan orang-orang ahlul kitab. Bahkan kita gembira dengan kejayaan, kemenangan ahlul kitab. Dalam kisah apa, dalam surah Rum, bagaimana orang-orang Islam gembira dengan kemenangan ahlul kitab Romawi terhadap Parsi. Gembira kenapa? Kerana kita ni adalah daripada dasar ataupun agama kita daripada langit, daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi gembira. Lalu pada tahap kemudiannya, lepas kita disuruh untuk berkhilaf pula, berbeza dengan mereka. Jadi dengan itu kita disuruh berbeza. Daripada suruh apa, kita suruh berbeza? Kiblat kita. Kemudian lagi apa? Zahir mazahir kita. Kita disuruh untuk berbeza. Lagi? Puasa kita. Lagi? Ibadah kita, puasa, bacaan Quran kita. Dan macam-macam lagi kita lihat. Kalau kita lihat bacaan-bacaan yang lain, bergerak-gerak, bahkan kita lihat Nabi SAW melarang. Dan sebagainya. Contoh-contoh yang lain. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita, tak boleh kita tasyabuh pula pada kufar. Dilarang pula kita bertasyabuh pada kufar lepas tu. Kufar umumnya dan juga kepada ahlu kitab selepasnya. Jadi di sinilah menunjukkan kepada kita bahawa dalam kita berbeza dengan ahlu kitab ini, seperti contoh puasa berpuasa Ashura misalnya. Kita suruh kita berbeza dengan ditambahkan lagi puasa yang sebelum atau sesudahnya. Tapi kita kata yang disuruh adalah sesudahnya. Tapi yang satu tu diistimbat ulama supaya kalau dapat berbeza juga dengan sebelumnya, ada masalah. Tapi ala kulihat kita tak pun bincang tentang mana yang lebih baik, yang patut. Kemudian kita pergi pada hadis yang selepasnya. An Salman ibn Amir al-Dabbi radhiyallahu anhu. Ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal: Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Ini datang tahur kita. Rawahu al-Khamsah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban al-Hakim. Dari Salman bin Amir daripada Ad-Dabbi, Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang daripada kalian berbuka, maka hendaklah ia berbuka dengan tamar. Dengan kurma. Dan sekiranya jika tidak ada, maka hendaklah ia berbuka dengan air, kerana sesungguhnya air itu tahur, ini membersihkan, menyucikan. Apa dimaksudkan dengan tahur yang kita sentuh insyaAllah? Ibn Abdul Bar berkata, di kalangan para sahabat tidak ada seorang pun dari kabilah Ad-Dabi kecuali Salman bin Amir ini. Penjelasan kalimah. Hadis ini, hadis di atas telah dibuat oleh Imran Ibn Hassan. Imran Ibn Hassan. Hassan sebenarnya. Namun hadis tersebut daif, juga diriwayat oleh Dar Anas dan Tirmizi dan Al-Hakim mensahihkannya. At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lain juga meriwayatkannya dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang selepas ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli, fa in lam yakun fa ala tamarat, fa in lam yakun hasawati min ma. Hadis ini adalah hadis sahih. Bahawasanya Rasulullah SAW berbuka dengan rutab. Hadis yang atas tadi didaifkan oleh At-Tirmizi. Dan juga didaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam, walaupun di situ ada yang Bani berkata hadis ini daif, dan yang sahih ialah bahawa hal ini adalah berhadis perbuatan, hadis fi'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sabdaannya, yang ada adalah perbuatannya. Perbuatan mana, bukan maknanya tak sunnah benda tu. Tapi menunjukkan hadis itu dan periwayatan pertuturan tidak sabit. Yang sabit hanyalah perbuatannya. Jadi dengan itu ada juga riwayat menyebutkan bahawa kurma yang digunakan sebagai pembuka puasa sebanyak 3 biji, dan masih ada riwayat yang lain yang semakna dengannya. Jadi kalau kita lihat berhadis ni yang di bawah, Nabi berbuka dengan 3, dengan rutabat. Rutabat ni rutab. Rutab kita dah pergi kan, kita tahu rutab dia ada jenis-jenis. Balah pertama, lepas tu rutab, lepas tu baru dah kering jadi tamar. Jadi kalau kita katakan rutab ni, rutabat. Berapa banyak? Di sini daripada dalil hadis ni menunjukkan bahawa dia 3 sampai 10 atau 9. Jadi kalau kita lihat, kerana hadis dalil apa dengan jamak ni, jamak menunjukkan bahawa digunakan untuk apa, untuk bilangan tersebut. Kerana dalam bahasa Arab ni perkiraan, dia ada dasar cara-cara untuk berkira. Dia datangkan jamak begini, maknanya dia adalah begini. Begitu juga fa in lam yakun fa ala tamarat, dan sekiranya tidak mampu, sekiranya tidak ada, maka dengan tamar. Tamar pun bilangan tamarat, sama juga. Dia datangkan dengan apa, dalil ini menunjukkan juga akan kewitirannya juga. Kerana Nabi SAW akan pasti mewitirkannya. Kalau jika tidak maka beliau meminum beberapa teguk air. Berapa teguknya juga menunjukkan akan bilangan tersebut. Jadi dengan itu kalau kita datangkan bahawa hadis ni menunjukkan akan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbuka puasa, sebaiknya rutab kalau dapat. Tapi sekarang ni nak dapat rutab susah. Sekarang ada rutab daripada Iran, daripada Israel ada. Ada. Israel, daripada Tunisia. Jadi kalau kita dapat rutab-rutab ni, ambillah dulu, utamakan. Yang bertangkai, bertangkai. Tak semestinya bertangkai. Selagi dia masih lagi basah, dinamakan rutab. Kelat dia, kalau kelat semua kelat, dinamakan balah, bukan rutab. Balah bukan maksudnya sini. Maka kita tak utamakan balah daripada rutab. Tetap kita utamakan rutab daripada balah. Kerana manis, rutab dah manis. Balah belum manis. Kelat-kelat manis sikit lah. Tapi kita kata yang dimanfaatkan untuk orang berpuasa adalah rutab. Dah tak ada kelatnya. Nah. Jadi kalau boleh, kita utamakan rutab. Kalau tak boleh, tak ada, tamar. Kalau tak ada juga, air. Kalau tak ada, nasi apa, nasi ambung, nasi apa. Itu yang orang, itu kita kata orang-orang yang buat sekarang ni lah. Kita kata tengok keadaan negeri dan sebagainya. Tapi kita kata tetap kita utamakan rutab. Jadi sebahagian ulama melihat bahawa kalau dah tak ada rutab, gunakanlah manis-manisan, kuih-kuih ke apa sebagainya. Kita kata boleh tak kita kiaskan? Kita kata sebaiknya kita ikut. Kerana ada sebagian orang tak suka makan tamar. Jadi kita kata bukan masalah untuk awak tukar tamar itu kepada kuih-kuih. Kerana bukan masalah dikiaskan rutab ni dengan manisan. Tetap rutab-rutab atau tamar-tamar. Jadi menunjukkan bahawa afdalnya ialah kita makan tamar. Suka tak suka, makan juga. Kita train diri kita. Kerana kalau kita masih tak suka akan tamar yang mana Nabi anjurkan dari sudut syarak. Walaupun tak suka, kalau awak tak suka pun sangat, jangan makan banyak. Makan 1, 3, 5 kalau nak. Jadi 3 baiklah. 3 witir yang terbaik. Baik. Hadis ini menunjukkan berbuka dengan hal-hal di atas, rutab, tamar, air, hukumnya sunnah. Ibnu Qayyim berkata hal ini menunjukkan ketulusan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kerana memakan sesuatu yang manis pada saat perut sedang kosong lebih cepat untuk dicerna dan segera memberikan kekuatan. Khususnya kekuatan fikiran, kerana ia akan menjadi kuat dengannya. Sedang air, maka sesungguhnya pada saat berpuasa, hepar itu hati mengalami sedikit kekeringan. Jika ia telah dibasahi dengan air, maka makanan yang akan dimakan setelahnya akan menyempurnakan kekuatannya. Selain itu disebutkan kurma kering dan air memiliki khasiat khusus yang mempengaruh pada kesihatan jantung yang tidak diketahui kecuali oleh para doktor spesialis jantung. Jadi kita kata air memang banyak lah. Ada sekarang ni ada apa, hydrotherapy kan. Apa terapi lah kita kata, macam-macam terapi. Minum air saja terapinya. Ada dia kata minum air selepas bangun ala rik, mana belum makan apa, belum minum apa, dalam air liu basi masih ada, minum air banyak-banyak. Kadang-kadang disebutkan. Macam mana pun kita kata, dalam kadar kita kata ala rik ni, minum dalam keadaan ala rik, ada dasarnya juga. Tapi kita kata minum air pun berkadar lah. Kerana banyak minum air pun akan ada, mungkin menyebabkan water retention dan sebagainya dalam badan. Ala kelihat kita perlulah berhati-hati dalam kita buat sesuatu, perlulah dengan wasatiyah, dengan apa, dengan kesederhanaan. Kemudian kita balik, kalau kita lihat daripada hadis yang telah dibacakan tadi, kita dapati bahawa apa kita dapati adalah faedah yang kita boleh ambil. Digalakkan kita beriftar dengan rutab, kalau tak dapat dengan tamar, kalau tak dapat dengan air. Maka kalau seseorang hendak memberi buka pada orang pun, kalau tak dapat berikan rutab, maka berikanlah tamar. Kalau tak dapat berikan tamar, berikan air. Jangan alasan tak dapat berikan makan apa, kita tak ada duit, tak boleh berikan makan kepada orang puasa kita, kasih air sekalipun, alhamdulillah. Jadi kita katakan dapat pahala, pahala puasa. Bagaimana Nabi SAW sabda, man fattara sa'ima, barang siapa yang memberi membuka atau memberi makan kepada orang yang berbuka, maka baginya adalah pahala orang yang berbuka itu, tidak mengurangkan pahala dia sendiri. Mana pahala orang tu yang berbuka, orang berbuka tu, orang yang berpuasa tu, tidaklah, tidak apa, tidak kekurangan apa, kekurangan pahala, tetapi dia akan dapat pahala sama seperti orang yang berpuasa itu. Jadi orang yang, kalau kita lihat orang yang bijak sebenarnya, orang yang betul-betul kita katakan memikirkan masa depan dia, Masya Allah, yang diberikan Allah kenikmatan harta yang berlebihan, berlimpah ruah misalnya, jangan lepaskan peluang ini, peluang taftiru sa'im. Sebab itu kita lihat di Madinah, di Mekah, kita lihat orang buka safra macam jauh mata memandang. Bukan masih panjang lah. Panjang kita lihat, dia kasih makan pada orang. Kalau orang duduk kat situ dalam 100 orang, satu hari dia dapat 100 pahala orang berpuasa. Dia hidup kat dunia berapa lama? Kalaulah satu bulan, dia dapat 30,000 pahala orang yang berpuasa. Kalau setahun, kalau 30,000 sebetulnya 30,000 seperti 100 tahun namanya dia berpuasa. Kan? Orang kita hidup berapa lama dunia ni? Sementara. Jadi sebab tu kita kata, hiduplah dengan bijak, dengan kita mencari jadi kebahagiaan dunia kita dan akhirat kita. Kadangkala sebab tu kita katakan amalan seseorang tu bergantung dengan niatnya. Kedua, ketika katakan bergantung dengan kebijaksanaannya. Bagaimanakah dia dapat menggunakan kenikmatan, kelebihan Allah berikan kepadanya. Hatta orang tu tak ada kelebihan pun, tak ada duit. Tenaga dia cari air, misalnya air kalau kat Madinah tu kita kata zam-zam kita siap. Kasih orang datang. Dapat juga pahala. Orang masuk masjid kan lambat terlewat, kita dah ambil air, kasihkan. Masya-Allah dapat pahala puasa. Ini kita kata ini jangan dilepaskan peluang. Kebaikan, terutama kalau masjid-masjid yang tidak mula, yang tidak ada budaya ni, kita dapat adakan masya-Allah. Bila kita dapat lagi peluang ini? Hanya di bulan Ramadan. Bulan lain nak buat? Senin-Kamis. Senin-Kamis kita tengok orang, tak ada orang datang buka puasa kat masjid. Buka kat rumah. Kenapa? Kerana buka rumah. Tak ada orang kat masjid. Tak apa, kita sebagai mereka ada konsep misalnya jaga niat, ikhlas, sebagainya. Jadi buka kat rumah. Alhamdulillah kita kata, kalau kita dapat budayakan, di masjid Nabi, di masjid di mana-mana kita lihat, mereka ada budaya membukakan puasa orang hatta pada hari Isnin dan hari Khamis. Hari kita kata ayamul bait juga diorang ada, mereka ada yang berkhidmat ataupun melakukannya. Jadi kita kata jalan-jalan kebaikan ni banyak. Dan pintu orang yang banyak-banyak berpuasa gitu kan. Pintu apa? Yang akan memanggilnya Rayyan. Kita kasih makan orang terus terbukti bahawa kita mempunyai, kita dapat masuk dalam pintu Rayyan. Macam mana aku boleh dapat masuk pintu Rayyan? Puasa Ramadan aja. Rupanya ada kita berikan makan kepada orang, masya-Allah. Wallahu taala. Jadi itu kita jangan lepaskan peluang. Peluang ni datang setahun sekali. Nah. Faedah yang kita lewat daripada hadis ni juga adalah Ibnu Qayyim mengatakan dalam Tibbun Nabawi, yang tadi kita sebutkan tadi, bahawa air itu, dengan minum, memulakan dengan kemanisan tadi adalah kebaikan. Jadi kita katakan itu faedah daripada Tibbun Nabawi. Kemudian Dr. Sabri, ada seorang doktor yang kita nukilkan di sini, mengatakan tamar ini penuh, kaya dengan apa? Dengan berbagai macam jenis gula. Maka dia akan terus meresap kepada awalnya, dia akan meresap terus kepada darah dan terus masuk kepada tenaga, memberikan tenaga kepada anggota-anggota badan kita ataupun kita punya muscle-muscle kita. Untuk berikan dia kekuatan. Sebab tu kadang-kadang kita, kalau orang dah kena sakit kencing manis kan, dia hisap dia manisan-manisan, dah dapat balik dia punya tenaga, kekuatan sebagainya. Jadi itu kita katakan adalah menunjukkan betapa pentingnya kita memulakan dengan kemanisan dalam keadaan kelaparan yang sangat. Kalau tanpa kemanisan, kita kadang-kadang kita dalam keadaan apa, menggeletar dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang puasa menggeletar. Kadang-kadang kerana marah. Jadi kalau marah kita kata ini saim. Katalah ini saim. Kerana puasa ini penuh dengan ketiga-tiga kesabaran. Kesabaran dalam mentaati perintah Allah, kesabaran dalam meninggalkan larangan Allah, kesabaran dalam menerima akan perkara yang tak yang menyenangkan diri. Ha, macam-macam kita. Jadi dengan itu kita perlulah berusaha bagaimana dapat kita berpuasa dengan sebaik mungkin. Nah. Orang bagi makan puasa tapi dia ni tak puasa dia. Tak bolehlah. Kalau dia tak puasa kerana uzur yang syar'i, kalau dia tak maksud puasa kerana uzur syar'i, mana dia seorang yang misalnya marad dia marad muzmin, mana penyakit dia penyakit yang boleh dia baik, dia kembali pulih, maka kita kata tak masalah. Sebab tu kita katakan orang-orang yang tak boleh berpuasa ni jangan lupa beribadah. Bulan Ramadan sama hukum yang lain orang. Saya tak boleh puasa, saya ada keuzuran. Solat malam tak mau tak bangun. Jadi baca Quran tak baca. Beri makan pada orang tak beri. Jadi kalau gitu apa kita zikir tak pun juga, doa tidak juga. Macam mana kita kata kita tak mengambil keberkahan bulan ini sebenarnya? Bulan ini penuh dengan kebaikan. Bulan ini ditutup bagi kita pintu-pintu neraka, dibuka bagi kita pintu-pintu syurga. Banyak channel-channel kebaikan kita boleh lakukan. Bahkan digalakkan kita mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu dalam bulan Ramadan ini yang tidak kita digalakkan kita atau tidak dibenarkan kita mengkhususkan ibadah pada bulan-bulan lain. Dalam bulan ini, Masya Allah special. Bulan Quran, bulan Ata, bulan beri makan, bulan beri kita bersolat malam, bulan berdoa, bulan Masya Allah kita boleh lakukan macam-macam jenis ketaatan kerana bulan ini dibuka pintu-pintu syurga semuanya. Channel-channel, jalan-jalan, ruang-ruang, pintu-pintu untuk kita masuk ke bulan syurga dalam melalui jalan apa sekalipun kebaikan kita dapat lakukan. Ya. Sebab yang tadi yang boleh, yang tak boleh, yang tak boleh, isteri yang hit dia macam nak buat untuk ya, ni sekali. Ya, masuk juga lah. Masuk sekali. Mana kelebihan tu? Akan pasti masuk kepada orang wanita yang beri apa, menyiapkan makan kepada ahli keluarganya. Jadi kita jangan kita memperkecilkan perbuatan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan kamu memperlekehkan, memperkecilkan ibadah apa kebaikan walaupun sikit. Walaupun hanya kamu mengukirkan senyuman pada saudara kamu. Wah, senyuman yang kita ukirkan, banyak kelebihan. Apatah lagi kita beri makan. Nabi SAW ada, bagi lelaki yang memberi makan kepada hatta lukmatan taba' fi imra'atik sadaqah. Sehingga satu suapan yang kamu berikan kepada mulut isterimu itu adalah sedekah. Jadi kita kata sedekah, ini semua sedekah. Jangan kita memperlekehkannya. Senyuman sedekah. Ha. Tapi jangan senyuman yang salah. Senyuman yang salah kita kata ialah apabila seorang yang tak boleh senyum, kita senyum padanya. Kerana fitnah masuk dalamnya. Tapi kalau lah senyuman itu senyuman umum, tak ada masalah. Lelaki kepada lelaki, wanita kepada wanita. Dan suami kepada isteri, isteri kepada suami, tak masalah. Dapat. Kalau lah dia memang orang yang tak boleh berpuasa, adakah ada keuzuran untuk dia tidak berpuasa, kita kata tetap hukumnya sama seperti orang yang lain daripada sudut perbuatan-perbuatan ibadah yang lain. Kalau sengaja, kalau dia kalau tak agungkan ibadah puasa pada bulan puasa, bagaimana dia nak agungkan amalan-amalan lain? Saya rasa tak akan dibuat. Tapi jaranglah mungkin ada salah satu dengan orang-orang yang syubhat-syubhat yang ada, dia kita kata kefahaman-kefahaman yang salah. Alhamdulillah lah, kita cuma terlalu cakap dengan dia, lebih baik dia berpuasa kerana tidak dekatkan diri kepada Allah SWT dengan amalan sunat, Allah tak terima sebelum amalan fardu dilakukan. Jadi amalan fardu, lakukan dahulu, baru lepas tu amalan sunat, insyaAllah dah pun dekatkan diri kepada Allah. Sebab tu orang yang berpuasa tinggalkan solat? Tak boleh. Dan dia telah melakukan perkara yang kita katakan mendapatkan keberkahan. Allah tak berhajat kepada dia makan dan minum. Kita akan datang hadis selepas ni, insyaAllah. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله فقال أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كمنكل kalmunakkili lahum hina abu ayyantahu. Muttafaqun alaih. Jadi Nabi SAW di sini menunjukkan bahawa kita bukan seperti Nabi dalam berwisal dan dalam keadaan kita meneruskan puasa kita. Dalam hadis ini kita menunjukkan kepada kita akan pentingnya kita mendengar sabdaan apa perintah Nabi SAW. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW melarang puasa wisal, puasa beberapa hari tanpa berbuka. Maka salah seorang daripada kaum muslim berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya dirimu melakukan puasa wisal. Nabi dah larang, tapi dia kata, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kau lakukan wisal ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang seperti aku? Sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Bisa. Dan ketika mereka enggan untuk meninggalkan puasa wisal, maka beliau berpuasa wisal sehari dengan mereka. Lalu ditambah pula sehari lagi. Kemudian mereka melihat hilal. Lalu beliau bersabda, melihat anak bulan, nak seandainya hilal terlambat muncul, pasti akan aku tampakkan puasa wisal atas kalian sebagai pelajaran ataupun sebagai denda kepada kalian yang bagi mereka tidak memberhenti saat dilarang. Tengok siapa yang betul-betul yang boleh bertahan di situ. Kadang-kadang manusia ni kadang-kadang tak faham. Syarat tak faham. Arahan tak faham. Dia nak... Sebab tu kita kata sebab tu sebahagian. Apabila kita ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Tapi apabila teguran-teguran ini dapat, jadi mereka terus laksanakan. Apabila Nabi SAW, tiga orang sahabat datang kepada Nabi, kepada isteri Nabi SAW. Lalu dia tanya tentang perihal bagaimana peribadatan Rasulullah, keadaan kehidupannya sebagainya. Lalu dia khabarkan keadaannya. Lalu dia kata, satu mengatakan aku tidak akan menikahi wanita. Satu mengatakan aku tidak akan tidur malam. Satu mengatakan aku akan berpuasa, tidak mahu berbuka. Jadi kita kata Nabi SAW apabila dikhabarkan, daripada pulang Nabi, isterinya khabarkan kepada Nabi SAW keadaan perihal orang ini, orang tiga orang ini. Maka Nabi naik ke mimbar lalu mengatakan, bersabda Nabi SAW bersabda bahawa mabalul rijal mabalul aqwam, yang bermaksud kenapakah ada kalangan manusia yang mengatakan bahawa dia tidak mahu bernikah wanita, dia tidak mahu berjaga tidur malam, dia mahu berpuasa tak mau berbuka, sedangkan aku menikahi wanita, aku tidur malam dan aku berpuasa dan aku berbuka. Barang siapa faman ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang berpaling daripada sunnahku, maka dia bukan daripada kalangan. Jadi terus kita lihat Nabi SAW berikan teguran ini kepada sahabat-sahabat yang yang merasakan bahawa mereka ni berbeza. Kerana Nabi SAW seorang yang apa, yang maksum. Kita ni macam mana keadaan kita, harus lebih kuat lagi. Ini fahaman yang biasa, lumrah. Sebab tu golongan-golongan sufi, tarekat dan sebagainya, mereka memahami demikian. Oh, kita tak boleh samakan kita dengan Nabi. Kita harus lebih tasyat lagi kepada ini. Jadi kita sebenarnya tidak demikian. Kita harus mencontohi Rasulullah SAW. Itulah kita dasarnya. Tapi sahabat-sahabat yang melakukan ini, kalau tak ada, tak melakukan kesilapan ini, tak akan dapat kita pengajaran ini. Jadi sebab itu kita katakan sahabat-sahabat tetap radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi kita katakan tanpa kesilapan sahabat-sahabat ini, tidak dapat kita pembaikan ataupun kefahaman yang lebih mendalam tentang perkara yang diterangkan. Menjelaskan kalimat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal, meninggalkan berbuka pada siang atau malam bulan Ramadan dengan sengaja. Maka salah seorang daripada kaum muslimin, Ibnu Hajar berkata, aku tidak menemukan namanya, berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya dirimu melakukan puasa wisal. Maka beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang seperti aku? Sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Dan ketika mereka enggan untuk meninggalkan puasa wisal, maka beliau berpuasa wisal sehari lalu ditambahkan sehari lagi. Kemudian mereka melihat hilal. Lalu beliau bersabda, seandainya hilal terlambat muncul, pasti akan aku tambahkan puasa wisal atas kalian sebagai pelajaran bagi mereka yang tidak mahu berhenti saat dilarang. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan haramnya puasa wisal kerana pada dasarnya sebuah larangan menunjukkan keharaman, pengharaman. Jadi apabila larangan ada larangan, apabila ada larangan, maka itu menunjukkan hukumnya haram. Namun kemudian puasa wisal diperbolehkan hingga waktu sahur berdasarkan hadis Abu Sa'id. Fa'ayyukum arada ayyuasil fa'ayyuasil ila sahar. Maka barang siapa di kalian ingin wisal, hendaklah melakukan hingga waktu sahur. Tapi hadis ini sekaligus mengisyaratkan menahan diri dari makan dan minum pada sebagian waktu malam juga dinamakan wisal. Hal ini membantah pendapat yang mengatakan malam hari bukan saat yang untuk berpuasa, maka tidak sah meniatkan puasa pada malam hari. Hadis ini menunjukkan berpuasa wisal merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbeza pendapat tentang wisal yang dilakukan oleh selain Nabi. Jadi kita ada masalah untuk dilakukan wisal selain Nabi dikhilafkan ulama. Adakah pendapat pertama mengatakan hukum wisal haram secara mutlak? Haram hukumnya kerana larangan tersebut larangan yang menunjukkan bahawa dia dilarang. Pendapat ini merujuk pada hadis di atas yang menunjukkan larangan wisal kerana hukum asal sebuah larangan ialah pengharaman. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kedua mengatakan bahawa puasa wisal hukumnya haram bagi orang yang merasa keberatan untuk melakukannya dan diperbolehkan bagi orang yang tidak merasa keberatan. Hal ini merujuk kepada kenyataan yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW melakukannya bersama beberapa sahabat. Jika larangan tersebut bermakna haram, tentu Rasulullah tidak akan membiarkannya. Sehingga kenyataan ini menjadi isyarat bahawa hukum puasa wisal adalah makruh sebagai bentuk kasih sayang dan keringanan bagi mereka. Jadi, di samping itu, Abu Daud meriwayatkan dari salah seorang sahabat, Rasulullah melarang berbekam dan wisal namun beliau tidak mengharamkannya. Dan para sahabat pun melakukannya. Jadi kalau kita lihat melarang berbekam dan berwisal, mana haram apa larangan ini larangan yang kita kata tidak ada jazm. Tidak ada jazm. Jadi kalau gitu mana hukumnya hukum makruh. Kalau yang tak ada jazm hukumnya makruh. Di dalam Ausat, Al-Bazzar dan At-Tabrani meriwayatkan daripada Samurah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wisal namun tidak serius, ini tidaklah sampai pada tahap haram. Hal ini juga didukung beberapa riwayat daripada sahabat yang melakukan wisal. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad sahih bahwasanya Ibnu Zubair melakukan wisal selama 15 hari. Masya-Allah. Ibnu Zubair, masya-Allah. Hal ini juga diriwayatkan daripada beberapa orang. Sebab itu kita kalau tahu Ibnu Zubair di antara sahabat yang agak kuat dalam berperang, kan kita tahu kisahnya. Hal ini juga diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat lain, maka seandainya mereka memahami larangan tersebut bermakna haram, tentulah mereka tidak akan melakukannya. Hal ini juga diperkuatkan oleh hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Ibnu Sakan, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan berpuasa pada malam hari, maka barang siapa berkenan ia boleh mengikutiku namun tiada pahala baginya. Jadi kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang dengan keyakinan lebih baik dia datang kefahaman lebih banyak pahala. Kita tidak. Tetap kita katakan kelebaikan adalah sebagaimana yang kita datangkan, siapa yang mempercepatkan buka, melambatkan sahur, itulah kebaikan. Namun jumhur ulama mengatakan ketika Rasulullah SAW melakukan wisal bersama para sahabat, beliau bermaksud untuk memberikan peringatan keras. Jadi hujah untuk mengatakan Nabi melakukan dan sahabat melakukan ini tidak menunjukkan bahawa ianya adalah dibenarkan, tetapi sebagai denda atau sebagai pengajaran Nabi SAW kepada mereka. Yang mungkin saja itu hal itu diperbolehkan untuk lebih menegaskan larangan tersebut, kerana jika mereka telah mencubanya melakukan wisal, mereka akan segera memahami hikmah di balik larangan tersebut. Dan cara itu akan lebih mudah diterima kerana mereka akan segera merasakan kebosanan dalam beribadah dan akan melalaikan berbagai macam ibadah yang lebih utama daripada wisal tersebut. Dan menurut saya, beliau, yang lebih logis ialah pendapat yang membezakan antara merasa keberatan dan tidak merasa keberatan. Jadi beliau cenderung kepada apa? Pendapat yang mengatakan kalaulah ada keberatan dan tidak ada keberatan. Kita katakan hatta kalau dia lakukan wisal tersebut, kita katakan tetap kebaikannya adalah dalam mempercepatkan buka. Sabda beliau, siapakah di antara kamu yang seperti aku? Merupakan pertanyaan bernada menyindir. Maksudnya siapakah di antara kalian yang memiliki sifat seperti diriku? Mempunyai kedudukan di sisi Allah seperti diriku. Para ulama berbeza pendapat dalam memahami maksud sabda beliau. Sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan diberi makan dan minum. Ada yang memahami hadis ini bahawa beliau mendapat makan dan minum dari sisi Allah. Namun hal ini dibantah, jika demikian maka beliau tidak termasuk mereka yang melakukan wisal. Namun bantahan ini dijawab makanan tersebut adalah makanan dari syurga sebagai penghormatan. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum taklif dan makanan tersebut tidak memiliki implikasi hukum seperti makanan dunia. Ibnu Qayyim berkata, maksudnya segala yang Allah berikan berupa pengetahuan dan segala yang Allah alirkan ke dalam hati berupa kenikmatan, munajat, kesenangan hati dan kedekatannya dengan Allah, kenyamanan dengan kecintaan dan kerinduan kepadanya dan sebagainya, semua itu merupakan santapan hati, hidangan nurani dan penyejuk mata, kepuasan jiwa, hati dan roh dengan semua itu merupakan nutrisi ataupun makanan yang paling agung, paling utama dan paling berdaya guna. Nutrisi ini menjadikan seorang kuat hingga terkadang tidak memerlukan lagi asupan jasmani untuk beberapa waktu. Sebagaimana dikatakan dalam satu syair, laha ahadithu min zikraka tush'iluha anisharabi, anisharabi, watulhiha anizzad. laha biwajhika nurun yastada'u bihi wa min hadifika fi aqabiha hadi. Dia memiliki cerita-cerita tentangmu yang merupakan untuk minum dan makan kerana wajahmu yang memiliki cahaya menerangi dan dari kisah-kisah tentangmu di belakangnya ada pengikut. Siapa yang memiliki sedikit makrifah kerinduan ini akan memahami betapa jasadnya tidak lagi memerlukan santapan haiwan terlalu banyak kerana ia telah memiliki santapan hati dan rohani. Apalagi orang yang sedang merasa gembira lagi senang yang telah berhasil mendapatkan apa yang diidam-idamkan, maka ia merasa nyaman berada di dekatnya dan mendapat keredaannya. Jadi kita, kalau kita lihat daripada dasar ini, kita lihat bahawa Syekh San'ani rahimahullah melihat kepada atau cenderung kepada melihat bahawa santapan yang didapati dan juga dinukilkan daripada pendapat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahawa santapan ruhani ini sebenarnya dalam keadaan yang agak serupa seperti juga santapan-santapan jasmani ini. Kita katakan juga di situ ada dalil, ada dasar juga. Kenapa kita kata bahawa apabila datang, kita tahu akan datang pada hari musim ataupun kita kata dekat pada hari kiamat, kita tahu bahawa akan ada di situ kemarau panjang. Dan juga dalam keadaan-keadaan seperti itu juga, kita tahu bahawa Nabi SAW dalam hadis yang lain menunjukkan supaya kita banyak berzikir. Jadi berzikir ini juga merupakan juga santapan. Tapi ala kulli hal, kita katakan bahawa kalau kita cakap tentang puasa, kita haruslah mengikut apa yang Nabi SAW anjurkan daripada sabda ini. Lebih utama daripada kita suruh kita mengikut, kerana sebahagian orang melihat bahawa mereka ni kedudukannya seperti kedudukan yang mana sahabat yang berwisal. Jadi kita kata tidak boleh melihat demikian, kerana Nabi SAW membawa sahabat-sahabat itu untuk apa? Untuk berwisal bersamanya sebagai satu teguran, sebagai satu denda kepada mereka supaya mereka tahu sebenarnya adalah sepatutnya mereka mengikuti apa yang disabdakan beliau. Jadi bukanlah menunjukkan bahawa apa yang mereka lakukan lebih mulia dan lebih baik, tidak demikian. Tetapi kita katakan apabila kita balik kepada hadis Nabi SAW mengatakan bahawa siapakah di antara kamu yang sepertiku, kita faham bahawa memang tidak ada seorang pun boleh mengaku bahawa dia seperti Nabi SAW, di mana Nabi SAW diberikan khususiah yang berbeza daripada manusia yang lain. Nabi dapat melihat dari belakang akan apa yang telah apa yang sahabat-sahabat lakukan. Jadi kita menunjukkan kepada kita berbeza daripada sudut kemampuan, kebolehan yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Nabi mempunyai kekuatan 10 orang. Kita tahu. Sebab itu dalam keadaan yang kegeringan beliau, kepanasan ini begitu panas sekali, tak pernah dirasakan oleh kita katakan sebelumnya kepada orang-orang lain. Ini menunjukkan bahawa kepanasan demam yang dihadapi Rasulullah SAW itu begitu hebat. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa perbezaan Nabi SAW akan pasti ada kalau nak dibezakan dengan manusia yang tidak diutus oleh Allah Subhanahu Taala, kerana Allah Taala memberikan pengkhususan, memberikan mukjizat, memberikan kemuliaan kepada Nabi SAW tidak diberikan kepada yang lain. Kemudian coba kita lihat pada hadis yang selepas ni, kita lihat bahawa sedangkan wisal hingga saat sahur, maka Rasulullah SAW telah mengizinkannya sebagai yang disebut dalam hadis Sahih Bukhari daripada hadis Abu Sa'id. Oh, ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian melakukan wisal, barang siapa di antara kalian ingin melakukan wisal, hendaklah ia melakukan hingga waktu sahur. Mana jangan terus sahur pun tak nak makan, dia sambung lagi untuk dia wisal lagi. Sedangkan hadis marfu' daripada Umar daripada Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang bermaksud jika malam telah datang dari sebelah sini, siang telah berlalu dari sebelah sini, dan matahari telah terbenam, maka orang-orang yang berpuasa telah berbuka. Hadis ini tidak menghalang seseorang daripada wisal, kerana yang dimaksudkan dengan sabdaan beliau telah berbuka, yakni mereka telah memasuki saat untuk berbuka, bukan berarti mereka telah berbuka secara otomatis, kerana jika mereka berbuka dalam arti sesungguhnya, maka tidak ada artinya ketika Rasulullah memerintahkan untuk menyegerakan berbuka atau ketika beliau melarang puasa wisal, dan tidak ada artinya izin beliau untuk melakukan wisal hingga waktu sahur. Jadi itu kita katakan dasar yang diterangkan oleh oleh muallif, iaitu As-San'ani rahmatullah berkenaan dengan puasa yang wisal ini. Di mana dia dikatakan bahawa ianya bukan secara mutlak diharamkan, hanyalah kalau orang itu mampu untuk membawakan atau untuk berwisal, maka lakukanlah wisal tersebut. Tapi jangan sampai dibawa lebih daripada sahur. Mana kau nak bawa sembahyang, kalau nak wisalkannya pun sampai kau tu sahur. Mana waktu sahur mesti makan. Bukan diwisalkan 2 hari, 3 hari, 4 hari sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian para salaf yang telah didatangkan. Ini Ibnu Zubair dan sebagainya. Tapi untuk kita katakan bahawa perbuatan sahabat tidaklah menunjukkan sunniahnya, kerana apa? Kerana kalau ada perbuatan-perbuatan yang lain ataupun dipercanggah dengan hadis-hadis yang lain. Baik, kemudian kita balik pada faedah yang kita dapat daripada hadis ini. Syariat Islam ini adalah syariat yang penuh dengan kemaafan dan juga kemudahan. Allah Subhanahu Wa Taala kalaulah menyuruh kita berpuasa wisal, kita kata ramai orang yang tak dapat berpuasa. Bukan terpisah saja, dah terus datang bulan Ramadan takut saja. Kita tengok orang yang tidak memahami akan kedatangan bulan yang sangat mulia ni. Datang bulan Ramadan, sungguh muka dia lemah aja, kita kata. Kenapa demikian? Kerana mereka anggap sebagai bebanan kepada mereka. Kalaulah wisol ini disyariatkan pula, habis kita lihat. Dan begitulah kita katakan, manusia tak akan dapat tahan. Yang bertahan sebahagian, tapi kebanyakan yang tak dapat bertahan. Dan ini menunjukkan akan rahmat Allah Ta'ala ke atas syariat ini, dan juga membencikan akan pelampauan dalam agama. Kerana dalam kita melambah-nambah dalam syariat ini adalah pelampauan. Begitu juga dalam kita melakukan seperti ini, kita mengazabkan diri kita sendiri, maka kita telah membebankan apa yang Allah tidak bebankan ke atas diri kita. Padahal kita lihat tak ada perintah pun untuk menyuruh kita wisal. Perintah larangan ada. Tetapi kenapakah masih tidak wisal? Jadi menunjukkan kita membebankan diri kita apa yang tidak dibebankan kepada kita. Maka apabila kita membebankan diri kita apa yang tak dibebankan kepada kita, jangan kita anggap dia lebih baik daripada bebanan yang telah diperintahkan kepada kita. Jadi itu dasar kita harus memahami, kita harus berpegang teguh padanya. Begitu juga kita lihat Allah SWT memudahkan ibadah ini dan menyenangkannya agar senang ataupun kekal dapat diamalkan berterusan. Dan akan apa? Akan berjauh daripada sifat kemurungan ataupun sifat apa? Kebosanan. Kalau puasa terus, dia bosan. Dia akan datang kebosanan. Kerana pada tahap kalau dia dalam tidak ada menunggu untuk apa? Kerana interval daripada puasa kepada puasa yang lain ni, dia menyebabkan kita gembira nak datang dekat waktu apa? Waktu buka, masya Allah, kita gembira. Sebab tu Nabi SAW bersabda, wali sa'imi farhatan, farhatun inda liqa'i rabbih wa farhatun inda fitrihi. Nabi SAW bersabda bahawa bagi orang yang berpuasa ini dua kegembiraan. Kegembiraan apabila dia melumui akan Allah SWT, kegembiraan apabila dia berbuka. Di sini maksud berbuka dalam dua ertinya. Sama ada berbuka boleh tak lepas masuk maghrib, dia berbuka, ataupun berbuka makna datang hari raya. Siapa tak gembira masa raya? Mesti gembira. Jadi dengan itu kita kata dua kegembiraan ini diperoleh bagi orang yang berpuasa. Begitu juga kita daripada hadis ini dapat kita memahami bahawa pengharaman wisal itu, dan di apa kita itu berpuasa dengan berterusan 2 hari, 3 hari dan sebagainya. Nah. Ada soalan? Okey. Kemudian kita lihat daripada surat ini juga kita dapati bahawa Allah SWT sangat mengasihani terhadap hamba-hambanya. Bahkan Nabi SAW merahmati juga ke atas umatnya. Sebab itu bila Nabi SAW melarang, kenapakah melarang? Kerana di situ ada kemanfaatannya. Kalaulah dibuat dan suruh-suruh umatnya buat, jadi wajib lagi teruk. Kerana kita tahu bahawa Nabi SAW melarang supaya jangan diwajibkan. Jangan membebankan perkara yang tidak mampu untuk dibebankan. Begitu juga kita lihat daripada hadis ini, larangan bagi kita untuk melampau dalam agama. Kita perintahnya begitu, kita nak buat lebih. Jadi kalau nak buat lebih, jangan sekali-kali kita rasa dia lebih baik. Kalau terbuat, kalau kita rasa kita buat dengan tanpa ada kelebihan, tak kisahlah. Tapi kalau dah rasa ada kelebihan, kita zikir demikian ada kelebihan, sedangkan tak pernah diajar kita berzikir demikian, ataupun kita misalnya berselawat dengan selawat demikian lebih baik daripada selawat Ibrahimiyah misalnya, kita kata sebenarnya tidak, kerana solat yang terbaik Nabi katakan adalah solat Ibrahimiyah. Maka tak boleh kita datangkan satu selawat yang direka oleh ulama kita kata lebih baik daripada solat Ibrahimiyah. Solat Nariyahnya, solat apa? Badriyahnya, solat Syifa'nya, solat sebagainya. Jadi kita katakan bahawa tak boleh. Kerana selagi kita lihat apabila didatangkan apa yang didatangkan oleh syarak, kita haruslah ambilnya sebagaimana yang telah datang oleh syarak. Kalau tak, kalau kita rasakan apa kita datangkan, apa kita anjurkan, ataupun kita katakan bahawa ini lebih baik daripada apa yang telah Nabi SAW sampaikan, kita katakan bahawa kita telah melampau. Kenapa? Kerana dalam masalah beribadah, amalan ini adalah amalan tauqifiyah. Untuk kita tahu kebaikannya, keburukannya, tidak dapat kita tahu melainkan dengan melalui wahyu. Kalau wahyu mengatakan dia buruk, maka dia buruklah. Kalau wahyu kata dia baik, maka dia baiklah. Nah. Dan di situlah kita katakan bahawa perlu kita tarbiah diri kita. Dalam berpuasa ini penuh dengan pentarbiahan. Dari wisal ini adalah daripada pengkhususan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan kepadanya yang tidak diumumkan kepada umatnya. Begitu adalah hadis ini dapat kita datangkan kepentingan bahawa apa yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah sabit kepada umatnya melainkan sekiranya Nabi sallallahu menunjukkan itu adalah khusus baginya. Tetapi kalau tidak Nabi mengatakan dia khusus baginya, maka sabit untuk semuanya. Sebagai contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda innila usafihun nisa, sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan wanita. Nabi tak bersalaman, kita salam. Bolehlah. Boleh? Tak boleh. Kerana setiap perintah kepada Nabi, kita dasarkan perintah kepada Nabi, perintah kepada umatnya. Larangan kepada Nabi, larangan kepada umatnya. Jadi dengan itu kita katakan dasarnya begitu. Selagi tidak ada dalil yang menunjukkan dia khusus kepada Nabi SAW sahaja. Itu dasar. Jadi dengan ada dasar ini, kita tahu bahawa apa yang kita boleh berhujah. Nabi SAW anjurkan demikian. Nabi lakukan ini. Kita boleh katakan sunnah? Kita boleh katakan sunnah. Kerana inilah anjuran Nabi SAW. Selagi tidak ada dalil menunjukkan dia khusus kepada Nabi SAW. Jadi seorang yang mengambil dalil atau membawa dalil bahawa apa yang dianjurkan Nabi SAW, itu yang dilakukan sebagai sunnah, kita anggap sebagai sunnah, tak ada masalah. Apa yang Nabi lakukan, kita lakukan sebagai sunnah, tak ada masalah. Tapi dalam masalah ini kita harus terangkan tentang masalah sunnah jibillah dan sunnah ta'budiyah ataupun mutaba', sunnah yang diikuti. Kerana nanti disalahfahami bahawa kita ikut satu sunnah yang jadi sunnah jibillah ni, kita anggap bahawa orang tak buat sebagai tercela dan sebagainya. Itu harus kita elakkan. Baik, di situ masalah bab lain tu bab akidah kalau masuk ataupun bab mutaba'atul rasul sesam dan bagaimana keadaannya untuk kita bezakan antara sunnah-sunnah tersebut. Baik, kita pergi pada hadis yang terakhir sebelum kita tutup sesi kita ni, kerana masalah hadis ni sangat penting. Kenapa sangat penting? Kerana dia adalah hadis yang berkaitan dengan adab kita berpuasa. Kerana kita akan berpuasa tidak lama lagi, kita akan berpuasa dan penting kita memahami bahawa dalam hadis ini menyuruh kita agar memerhatikan perkara yang berikut. Jadi kita pergi pada hadis yang selepasnya dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a sharabahu wa ta'amah. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud lafzullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan bohong, dusta, melakukan perbuatan dusta dan perbuatan bodoh, jahal, mana jahal ini kejahilan, maka Allah tidak memiliki keperluan atau tidak berhajat kepadanya dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Dalam lafaz ini kita lihat dia dikedepankan syarab. Sebenarnya yang saya hafal adalah ayyada ta'amahu wa syarabah. Jadi lafaz yang betul saya rasa daripada apa yang saya dapat daripada lafaz ini juga menunjukkan ta'am dia dikedepankan dahulu. Sebab itu dalam terjemahannya dia dikedepankan makan. Kalau awak tengok daripada lafaz bahasa Arabnya, ayyada'a syarabahu wa ta'amahu. Yang hafal, yang mahfuz, yang saya hafal dan juga yang kita lihat dalam nuskah yang selain saya dapat, yang ada pada saya adalah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Sebab itu dalam terjemahan Arab terjemahan ini didatangkan ta'amahu wa syarabahu. Maksudnya terjemahan menahan makan dan minumnya. Makan dikedepankan dahulu. Okey. Jadi boleh betulkan, boleh bikin error sebagainya untuk menunjukkan bahawa ta'amahu wa syarabahu. Minum. Makan. Makan. Makan. Syarabahu minumannya. Mana yang terjemahan betul? Terjemahan betul. Lafaznya silap. Hadis ini menunjukkan haramnya berbohong. Melakukan kebohongan. Maksudnya berbohong ini dusta. Pendustaan. Jadi dilarang kita melakukan pendustaan. Dilarang kita melakukan pendustaan dan perbuatan dusta. Dan juga perbuatan kejahilan. Jahat, kejahilan. Jadi kalau kita lihat daripada hadis ini, larangan itu melakukan kebohongan, berbohong, melakukan kebohongan, melakukan perbuatan bodoh bagi orang yang sedang berpuasa. Meskipun hal-hal tersebut juga diharamkan atas orang-orang yang tidak sedang berpuasa. Akan tetapi tingkat keharamannya atas orang-orang yang sedang berpuasa lebih berat. Seperti haramnya berbuat zina pada orang tua, renta maupun haramnya bersikap sombong bagi orang miskin. Maksud sabda beliau, maka Allah tidak memiliki keperluan untuk menjelaskan ke mana Allah tidak berhajat untuk menjelaskan betapa besar ini kesalahan orang yang melakukannya. Seakan-akan orang yang berpuasa tersebut tidak berpuasa. Bukan untuk menjelaskan bahawa Allah memerlukan sesuatu daripada hamba. Kerana Allah SWT ghaniyun. Allah SWT kaya, maklumat kaya. Dan Allah SWT tidak memerlukan kepada sesiapa. Bahkan hamba-hambanya lah yang fuqara ilallah, yang fakir, yang sangat memerlukan Allah SWT. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah SWT tak memerlukan dirinya puasa. Maknanya puasa ni tak ada guna lah. Tak ada keperluannya. Dan daripada sebab itu kita kata daripada dalam penjelasan ini menunjukkan bahawa apabila Allah mengatakan demikian, tidaklah menunjukkan Allah berharap atau memerlukan kepada sesiapa pun. Maha suci Allah yang maha kaya, demikian penjelasan Ibn Battal. Ada yang mengatakan bahawa ungkapan tersebut merupakan isyarat puasanya tidak diterima. Sebagaimana dikatakan orang yang sedang marah ketika menolak pemberian, aku tidak memerlukannya sama sekali. Ada juga yang memahami bahawa pahala puasa orang tersebut tidak sebanding dengan hukuman atau dosa yang dilakukannya. Dan telah dijelaskan dalam hadis yang lain, In syatamahu aw sabbahu ahad falyakul inni sha'im. Jika dia dicaci maki atau dicerca, hendaklah menjawab sesungguhnya aku sedang berpuasa. In syatamahu. Maka janganlah engkau mulai mencaci orang atau menjawab dengan caci maki yang serupa. Jadi kalau kita dicaci, dimaki, jangan kita memaki balik atau mencacinya kembali. Kita katakan sesungguhnya aku berpuasa. Dan ini payah. Ini payah sekali. Jadi kita katakan daripada dalil ini, kita keluarkan sedikit faedah daripada hadis ini yang banyak kita katakan ialah bahawa kita lihat di samping kita diperintahkan untuk melakukan perintah-perintah Allah yang diperintahkan sepanjang masa, kita juga diminta oleh Allah untuk meninggalkan larangan Allah yang sepanjang masa. Datang bulan Ramadan, ditambahkan perintah yang sepanjang masa dengan perintah tambahan. Ditambahkan pula dengan larangan yang sepanjang masa dengan larangan tambahan. Jadi kalau seseorang itu tidak dapat meninggalkan perintah larangan Allah yang sepanjang masa dan tak dapat melaksanakan perintah Allah yang sepanjang masa, dia nak lakukan yang tambahan sahaja, kita kata defeat the purpose. Kita tambahkan ketakwaan. Sebab itulah Allah SWT mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapakah demikian? Allah katakan bahawa wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas mereka terlebih dahulu agar kamu bertakwa. Dan agar ini adalah janji Allah, kerana dalam ulama tafsir mengatakan kalau dalam ayat ada kalimah la'allakum, maknanya pasti kamu. Sebenarnya bertanya dalam ayat syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi bayyinatun min alhuda wal furqan wa mashahida shaynikum syahrun falyasum ma kan minkum maridan aw arasafin akhirnya la'allakum tashkurun. Mana kita bersyukur? Walitukmilu al-iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Jadi menunjukkan kepada kita agar yang pasti kalau orang lakukan ini semua menyempurnakannya, mana kita akan pasti dapat kesyukuran. Begitulah yang lain pula. La'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun, semua la'allakum menunjukkan pasti kamu. Jadi ini adalah prasyarat di mana Allah telah letakkan bagi mereka yang hendakkan ketakwaan. Orang yang bertakwa, yang dapat bertakwa kepada Allah dalam tambahan-tambahan daripada perintah dan larangannya, insyaAllah dia akan terus bertakwa kepada Allah. Maknanya dia akan pasti dapat ketakwaan itu. Tetapi kalaulah dalam waktu waktu diperlukan dia untuk bertambah takwa, dia tidak bertambah ketakwaan itu. Bahkan benda yang sepatutnya dia dah sudah tentu dia tak langgar, benda yang sepatutnya dia tak boleh tinggalkan, dia lakukan pula, menunjukkan di sini bahawa Allah tak perlu sebenarnya untuk dia melakukan perintah tambahan dan larangan, tinggalkan larangan tambahan. Sebab tu dalam hadis ni menerangkan kepada kita, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jalah falaysa lillahi hajatun fi ayada' ta'amahu wa syarabah. Seperti juga Nabi SAW sa'ad dalam hadis yang lain, rubba sa'imin la yajidu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Sebahagian daripada orang yang berpuasa itu tidak mendapat daripada apa daripada puasanya itu melainkan hanya lapar dan kedahagaan. Jadi menunjukkan bahawa tidak nilai oleh Allah SWT puasanya itu. Sebab itu dalam berpuasa ini jangan tinggalkan perintah-perintah Allah yang telah Allah perintahkan sepanjang masa. Allah perintahkan solat, menjaga solat 5 waktu sehari semalam sepanjang masa. Jangan kita tinggalkan semasa bulan Ramadan. Begitu juga Allah SWT, terlebih lagi dalam bulan Ramadan, jangan kita tinggalkannya. Begitu juga perintah Allah SWT, larangan Allah SWT untuk kita tinggalkan satu perkara. Misalnya berbohong, berdusta, mengumpat, melaga domba dan sebagainya. Maka janganlah kita lakukannya pada bulan Ramadan ini. Kerana dengan kita melakukannya ini, maka kita telah melakukan perkara yang larangan Allah yang telah berterusan yang patut kita tinggalkan, kita lakukan pada bulan Ramadan. Dan Allah SWT tidak berhajat kepada kita dengan kita menambahkan ketakwaan, menambahkan laksanakan perintah yang tambahan dan meninggalkan larangan tambahan. Wallahu ta'ala alam. Jadi dengan itu semoga Allah berikan kita kekuatan untuk kita dapat berpuasa pada bulan Ramadan ini, dengan kita dapat menukarkan puasa ini menjadi kebaikan pada kita. Maknanya akhir daripada kita berpuasa ini kita dapatkan ketakwaan. Akhir daripada puasa kita berpuasa ini kita bertambah menjadi orang yang sangat suka kepada ketaatan. Kerana kita tahu kita akan sibukkan diri kita dengan ketaatan pada bulan Ramadan ini, kita akan sibukkan dengan pelbagai jenis ketaatan. Kerana bulan ini bulan yang dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu pula syaitan-syaitan jana yang apa? Tak ada jana taman. Yang apa? Yang dah degil-degil. Maradatus syayatin. Dengan itu semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah agar kita dapat insya-Allah menjadi golongan yang bertakwa, terutama dalam bulan yang kita katakan madrasah yang datang bergerak kepada kita. Madrasah ini tak datang melainkan setahun sekali. Maka datangnya kepada kita biarlah datang dengan membawa kegembiraan, kejayaan, membawa kita lebih bersyukur kepada Allah, membawa kita lebih bertakwa kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika seorang wanita yang baru melahirkan dalam keadaan nifas dan dalam waktu yang sama menyusui anaknya, jika dia tidak berpuasa, apakah harus dia mengkodok puasa kerana nifas atau bayar fidyah sahaja kerana menyusui anaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidaklah berpuasa bukan kerana nifasnya, bukan kerana menyusukan anak, tapi kerana nifasnya. Kerana nifas adalah mani' daripada mawani' ul-siyam. Nifas adalah penghalangan, di antara penghalang-penghalang berpuasa. Jadi dengan itu dia berpuasa, dia hanya qadakan puasanya kerana dia dapat halangan daripada berpuasa, bukan kerana sebab dia hendak menyusukan badan, tapi kerana nifasnya. Jadi kalau lepas nifas baru dia tak mau berpuasa, dia tidak berpuasa kerana sebab menyusukan badan. Menyusukan badan itu dengan apa sebabnya? Kalaulah sebabnya kerana apa? Kerana dia takut akan keselamatan anaknya, maka di sini dia perlu bayar balik puasanya dan bayar fidyah. Tetapi kalaulah tidak, hanya dia takutkan apa? Dia takutkan akan keselamatan dirinya, dia takut lemah dan apa tak dapat dia bertahan maka di situlah kita kata dia hanya dikendaki berpuasa. Mana balas balik puasanya. Tidak perlu fidyah. Itu kadar perbezaan kalau sebab kenapakah wanita yang yang hamil ataupun yang menyusukan badan tidak berpuasa. Kalau kerana sebab keselamatan diri dia, takut keselamatan diri dia, maka bayar balik. Tapi kalau kerana takut keselamatan diri anaknya, maka dia perlu bayar balik dan bayar fidyah sama. Allah Ta'ala. Nah. Apakah boleh bertukar-tukar imam solat tarawih dan mengikuti hingga selesai bersama imam yang mengimani solat witir? Apakah dikira akan mendapat pahala sepanjang malam? Mohon penjelasannya. Sebenarnya kita lihat kalau imam yang dilantik, sebenarnya dia masuk kategori imam ratib. Semua imam ratib satu hukum. Maknanya kalaulah hukumnya dia solat 10 rakaat, lepas satu lagi imam solat lagi 10 rakaat, kita kata perlu tak kita ikutkannya untuk dapatkan pahala solat semalaman? Kita kata ikutkannya sampai habis mereka, maka habislah kita bersama mereka, maka akan dapat pahala solat semua seperti semalaman. Hanya kita katakan bila, tak kira bilangannya, kerana bilangan itu telah kita datangkan perbincangan bahawa tidak ada had minima bagi solat malam, dan terutama masuk juga dalam solat pada waktu bulan Ramadan. Jadi memang kita katakan dalam memilih bilangan, kita kata bolehlah kita memilih bilangan yang Nabi lakukan. Tapi kalaulah kita mengikuti imam, kalaulah kita ikut imam yang apa, masjid kita adalah masjid imam yang melakukan solat 20 rakaat, maka afdalnya adalah lakukan solat seperti mereka, bersama mereka, sehinggalah kita berakhir dengan mereka untuk dapatkan pahala selesai solat bersama imam, sehingga kita dapat pahala seperti solat malam sepanjang masa. Tetapi kalaulah kita boleh memilih imam yang kita solat misalnya 13 rakaat atau 11 rakaat, maka adalah sebaiknya kita ambil demikian agar kita dapat kedua-duanya, menepati akan bilangan dan juga menepati akan mengikut imam sehingga selesai. Wallahu ta'ala. Tapi kalau kita kata imam bertukar-tukar, sama seperti kita lihat imam satu. Kenapa? Kerana pertukaran itu pun dilantik, bukan atas suka-suka. Kalau imam tu imam suka-suka misalnya, kita kata elakkanlah, kerana kita kalau solat bersama di masjid, selalu imamnya dilantik. Maksudnya dipentukan beliau pertama, waktu beliau sebagainya, akan sama hukum ratib. Wallahu ta'ala. Aha. Kalau dia nifas, bayarnya sajalah. Mana bayar, bukan bayar, maksudnya sekadakannya saja. Puasa saja yang dia tertinggal daripada puasanya. Kadang nifas lebih lama daripada puasa itu sendiri. Jadi kalau dia perlu puasa kadar yang telah dia tinggalkan dengan waktu nifasnya itu, maka kadar yang telah ditinggalkan. Menyusukan badan. Kalau dia menyusukan anak, kita katakan selepas itu baru kita ingat nilai apakah sebab dia tidak berpuasa. Adakah kerana menyusukan anak kerana takut keadaan dirinya, keselamatan dirinya atau keselamatan anaknya. Kalau keselamatan dirinya, kita ada dasar. Dasarnya ialah kita diberi rukhsah. Kalau tak mampu, kita diberikan rukhsah untuk berbuka. Kerana sakit, kerana safar, kerana keuzuran yang tak dapat dielakkan, kemudaratan yang membawa kepada maut dan sebagainya. Jadi kita kata dibenarkan. Tapi bayar balik. Tetapi kalaulah kerana sebab lain, itu sebabnya datangnya, bayar balik dan juga fidyah. Itu dia dasar. Tapi kalau sebab... Kalau macam mana kalau dasar kurang uzur? Orang tu uzur, kita lihat kalau dia uzur yang tak diharapkan penyembuhannya, maka fidyah sahaja. Fidyah dibayar di dalam Ramadan atau selepas Ramadan? Di dalam Ramadan dan selepas Ramadan boleh. Tak masalah. Kalau nak dapatkan pahala Ramadan, lakukan pada Ramadan. Kerana kadar fidyah ada? Kadar fidyahnya adalah dedikasikan satu mud makanan. Satu mud. Lebih kurang dalam pun dalam kalau satu mud ni, kalau kita nasi Bukhari satu nafar satu orang. Nasi Bukhari. Ya. Okey, maknanya puasa 2 tahun. Kalau menyusukan badan 2 tahun. Menyusukan badan 2 tahun. Jadi kita kata macam mana kita nak bayar? Kita kena apa? Kita kena lihatlah kadar kemampuan. Kadang-kadang kita tak mampu. Ada orang bawah dia susu mana dia mampu. Kalau dia tak mampu, tetaplah sampailah berhutang, sampailah lepas 2 tahun. Dia kena suruh orang susu-susu. Tak kaya? Susu-susu dah keluar daripada perbincangan. Jadi maksudnya, kita kata tadi bahawa seyogianya kita tak... Kalaulah kerana susu badan tersebut, kita kalau takut akan kemudaran diri kita. Kalau kita biasa kita susu badan, kita cuba berikan dia makan. Kalau macam kita tak makan apa-apa lain anak tu melainkan susu badan kita. Jadi kalau anak tu tak makan melainkan susu badan kita, kita kalau puasa dia tak ada makanan. Jadi kadang kita takut kerana kemudaratan anak tersebut. Kalau kemudaratan anak tersebut, hukumnya tadi kita tambah, kita katakan tambah dengan fidyah. Selain qada, tambah dengan fidyah. Tapi kalau kita takutkan diri kita sendiri, kita tak mampu. Kita beri susu anak ni, kita berikan susu badan kita, lalu kita tak mampu, takut kita pengsan dan sebagainya, maka di situ kita kata buka kita kerana keselamatan diri kita. Maka balasnya qadanya hanya qada sahaja. Jadi kalau dah habis 2 tahun tu, dia mana dah 2 tahun punya puasa, mana 2 bulan lah. 2 bulan lah. Ha, 2 bulan atau 60 hari, maka qadakanlah selepas itu. Itu sama hukum dengan orang yang hamil. Sama hukum hamil. Hamil kita kata lebih mudah, tapi kita katakan kalau tak mampu juga, kita kata tengok keadaan dia. Kalau tak boleh dia puasa kerana diri dia, maka qada. Kalau kerana anaknya, takut keselamatan anaknya, maka qada dan fidyah. Allah. Jadi kita kadarkan, sebenarnya kita katakan fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah seberapa kemampuan kamu. Wallahu ta'ala alam. Saja. Itu sahaja kita rasa. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah agar kita dapat insyaAllah berpuasa dalam keadaan yang Allah redai dan jadikan golongan yang bertakwa. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad alaihi wasallam. Ada lagi? Apa pendapat tentang yang hanya perlu kiliah saja bagi yang menyusui? Baik. Kalau berkenaan dengan fidyah saja, kita kata dia dasar adalah kalau dia memang seorang, kalau dia seorang yang tak mampu, kita kata memang dia bayar fidyah saja. Tapi sekarang dia mampu. Sebab itu kita kata tak boleh dia fidyah saja. Pada ayat dia sebut lazina la yut lazina yutikuna fidyatan ta'amu miskin. Assalamualaikum. Jadi itu dasarnya adalah Allah menerangkan kalau mampu. Tapi kalau dasar itu dan juga daripada dasar yang ini yang tak mampu tu dasar orang usul lah, orang dah tua dah, kita kata dah tak boleh atau dia sakit yang mana tak diharap sembuhannya, itu memang masuk kategori itu hadis tu. Tapi untuk 80 tahun dapat anak lagi ke? Tapi kalau yang ini kita kata susu ni lebih saya kita lebih cenderung daripada inilah mau pendapat mau kena kena poker je. Perlu bayar saja bagi menyusui anak. Kerana masalah kalau kita kata biar fidyah saja, dia telah mengambil hak apa kita kata hak dia untuk berpuasa dia telah abaikan. Maknanya tetap dia ada apa hutang berpuasa di situ. Cuma dia kerana apa? Kerana fidyahnya dibayar kerana sebabnya bukan sebab diri sendiri, diri anak ni. Basically dia ke keadaan sama dengan wuduk. Mana ada air kita kena cari air dulu. Kita tak boleh suka-suka lain. Yalah memang kena nak balik kepada kita kena bayar balik puasa, tak boleh suka-suka nak bayar fidyah. Pasal kita ada berkenaan dengan apa dengan fidyah, sebenarnya asalnya dahulu kalau ni tahap kewajipan. Kalau siapa tak mampu berpuasa, boleh bayar fidyah. Itu dasar perintah awal. Siapa-siapa tak berpuasa, siapa-siapa tak boleh berpuasa, fidyah saja. Tak bayar puasa. Tapi lepas tu datang ayat lain memansuhkannya. Ini ayat sebenarnya mansuh. Ayat yang tadi itu mansuh, dimansuhkan dengan ayat. Faman syahida minkum musyarraf alasum. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Balaskan dengan hari yang lain. Puasa hari yang lain. Jadi puasa hari yang lain mesti dilakukan. Bagi siapa yang tertinggalnya. Faman... Tetap walaupun seterusnya. Cuma masalahnya adakah lepas 2 tahun dah 2 tahun tahun ini adakah perlu bayar fidyah? Kerana ada sebagian ulama kata kalau tak bayar tahun tersebut dibawa lagi kepada tahun depan kena bayar fidyah. Ada apa kena kalau dia tambah lagi, tambah lagi fidyah lagi. Kita kata di situ masalah sebenarnya ada qaul, tetapi rajihnya wallahu taala alam tidak bayar fidyah. Wallahu taala. Mana dia bayar saja apa yang dia. Tapi jangan sengaja lambat-lambatkan. Kerana sengaja melambat-lambatkan ni wajib berdosa. Tapi kalau kerana keuzuran sebut kesibukan dan sebagainya tak dapat dielakkan, maka itu masalahnya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ali Muhammad, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.